Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saawabat. Ayuhal hadirun jamaah pendengar setia Radio Al-Um dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di kajian Rukyah Syariah, khususnya jin korin itu artinya jin yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah mendampingi manusia, yang juga Allah takdirkan juga kita didampingi oleh malaikat. Jadi ada pendamping korin, korin itu pendamping dari bangsa jin, dan ada pendamping dari manusia, dari malaikat. Jadi ada dua pendamping yang Allah tetapkan oleh untuk kita. Ya, setiap kita pasti ada itu, satu pendamping dari malaikat yang ada di tangan, di kanan kita, dan satu lagi ada pendamping dari bangsa jin, yang dia ini setan karena selalu membisikkan keburukan dan seterusnya, yang ada di sebelah kiri kita. Karena itu senantiasa kita itu akan dihadapkan pada bisikan kebaikan dan juga ada bisikan keburukan. Ya, misalkan kita sudah niat baik gitu ya, tiba-tiba ada yang membisiki buruk, menghalangi, memberikan was-was, syubhat dan terusnya, itu sebenarnya pekerjaan korin, setan korin kita. Nah, begitu juga kalau seandainya ada keinginan dari kita melakukan keburukan, maksiat, dosa gitu, itu masih ada bisikan kebaikan yang mencegah, itu kan dosa, jangan dilakukan dan seterusnya. Nah, itu bagian dari fungsi tugas korin, baik dari malaikat maupun korin dari bangsa jin, yaitu setan. Nah, di kitabnya Syawakit Adu Salam Bali ini, itu ditanyakan, dibahas, apakah mungkin korin yang menurut Syekh Utsaimin itu dikatakan setan dari bangsa jin tadi itu adalah setan, itu bisa diislamkan. Ya, yaqulu Dr. Al-Askor dalam kitab ini dijelaskan, waqad yasulu al-amru ayyu asara al-muslimu ala qarini mulazamu lahu fayaslam. Akhrajahu Ahmad fi Musnadi wa Muslim fi Shahihi an Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyaya walakinallaha a'anani alai fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hadis ini diriwayatkan ya di dalam Muslim, riwayat Muslim melalui sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya, dari dua perawi, melalui sahabat Ibnu Mas'ud. Berkata Dr. Al-Askor, Dr. Al-Askor ini yang banyak menulis kitab, ya, salah satunya adalah bab kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro. Kalau edisi terjemahnya itu ensiklopedia kiamat, itu beliau yang menulis, Dr. Sulaiman Al-Askor. Beliau juga punya risalah tentang masalah rukyah syariah. Ya, merupakan satu ulama dari Mesir yang menyatakan telah sampai urusan bahwasanya orang Islam itu, kita ini bisa mempengaruhi jin korinnya, sehingga dia masuk Islam. Beliau berdalil dengan hadis Ahmad tadi, Imam Ahmad tadi itu dalam musnadnya, dan Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Mas'ud yang baru saja kita baca, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian satu pun, illa kecuali wukila bi qarinuhu minal jinni, disertakan, diwakilkan kepadanya qarinuhu, pendampingnya, minal jinni, dari jin, wa qarinuhu, pendampingnya, minal malaikat, dari malaikat. Jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah memberitahu kita bahwasanya kita ini didampingi dari sejak lahir satu malaikat dan satu bangsa jin, yang bangsa jin ini mewakili kubu setan begitu, karena dia setan, dan malaikat ya kubu malaikat yang senantiasa memberikan bisikan kebaikan. Kalau sahabat kaget bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Sampai kemudian mereka menanyakan, "Apakah termasuk engkau ya Rasulullah?" "Wa iya ya, termasuk aku." Walakin, sampai kemudian, "Tetapi Allah Subhanahu wa taala a'anani alaihi, telah menolongku mengalahkannya. Fa aslama fala ya'muruni, sehingga dia Islam, fala ya'muruni illa bi khair, tidak memintakan untukku kecuali kebaikan." Kata-kata fa'aslama inilah yang kemudian menjadi perbedaan para ulama. Fa'aslama bisa diartikan dia tunduk, menyerah begitu, tapi juga diartikan masuk Islam. Nah, khusus untuk Rasulullah, karena ada ikatannya, fala ya'muruni, tidaklah memintakanku illa bi khair, maka diartikan masuk Islam. Nah, lalu bagaimana dengan selain Rasulullah untuk kita semuanya ini? Maka fa'aslama ini diterjemahkan sebagai kekalahan atau ketundukan. Fa'aslama, sampai dia tunduk atau dia nyerah begitu, fala ya'muruni, sehingga kemudian memerintahkan, ya tergantung dari ketaatan kita. Kalau kita taat ya kebaikan, atau statusnya karena lemah ya berarti ya bisa dikalahkan begitu ya. Tidak sampai pada meminta kebaikan. Jadi yang meminta kebaikan ini itu hanya khusus ya Rasulullah SAW. Itu yang dipegang oleh jumhur ulama. Nah, di hadis ini dipegang oleh Dr. Sulaiman Al-Askor sebagai dalil orang Islam itu, kita ini bisa mengislamkan jin qarin. Nah, ini dibantah oleh Syekh Wahid Atussalam Bali. Kultu famima qalahu Dr. Al-Askor Habibullahu nadurun li'anna kalamahu yas'uru bi'anna ayyam muslim yumkin ayu asaru ala qarinihi fa yuslim. Ya, Syekh Wahid Atussalam menyatakan begini, famima qalallahu Dr. Al-Askor qalahu Dr. Al-Askor, terhadap apa yang disampaikan oleh Dr. Sulaiman Al-Askor itu, yang semoga Allah menjaganya, itu ada yang harus diperhatikan. Kenapa begitu? Li'anna kalamahu, sehingga kenapa begitu? Karena pernyataannya itu seolah-olah bi'anna ayya muslim, bahwasanya semua orang Islam itu yumkinu ayu asaro ala qarinihi, memungkinkan untuk bisa mengalahkan qarinnya sehingga dia masuk Islam. Bal huwa sharikun bidzalika. Ya. Walakin al-amru ghairu dzalik, yang itu dianggap jelas berdasarkan hadis tadi itu. Walakin al-amru ghairu dzalik, akan tapi sebetulnya bukan demikian. Kenapa begitu? Li'annal khabar adz-dzahir iktisasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena hadis tadi itu jelas-jelas dohirnya jelas ya, matannya jelas, isinya jelas, itu hanya khusus Rasulullah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman idda'a al-umum apa alai dalil wala dalilu bima alam. Siapa saja yang menganggap hadis itu umum, bisa berlaku untuk selain Rasulullah, maka dia harus menghadirkan dalil, dalil dari hadis yang lainnya, apakah memang betul-betul bahwasanya jin qarin itu bisa diislamkan untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dalila bima alam. Tetapi saya waktu itu salam balik menyatakan tidak ada dalil sepanjang yang saya ketahui. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan jelas bahwasanya jin qarin itu, setan qarin itu bisa diislamkan. Karena memang hadis tadi itu justru menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Rasulullah. Hanya khusus untuk Rasulullah saja ya, yang itu kemudian setan itu menjadi tunduk ya, atau masuk Islam, fala ya'muruni, sehingga tidak memerintahkan Rasulullah illa bi khair, kecuali kebaikan. Jadi antara pendapat Dr. Sulaiman Al-Askor tadi itu dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid Atussalam Bali itu berbeda. Nah, yang benar yang mana? Yang benar ya pendapat dari Syekh Wahid Atussalam Bali, karena memang itulah yang dipegang oleh jumhur ulama. Memang jin qarin itu tidak bisa diislamkan. Di mana mau diislamkan? Wong dia memang ditakdirkan untuk mendampingi kita sebagai bentuk ujian. Bukankah kita sudah diberi pendamping dari malaikat sebelah kanan? Nah, itu untuk apa kemudian kalau kemudian setan yang sebelah kiri ini masuk Islam? Itu akhirnya kan tidak ada hikmah di situ. Dari sisi manfaat, dari sisi hikmah, Allah takdirkan setiap manusia punya qarin dari jin yang itu merupakan setannya dan malaikat. Itu seperti itulah tujuannya. Di samping memang ya harus membutuhkan dalil kalau itu diberlakukan untuk umum selain Rasulullah. Karena tidak ada dalil maka ya tidak boleh, dan ya pendapatnya ditolak. Jadi yang benar, qarin kita ini tidak bisa diislamkan untuk bangsa jin, setan itu, dan bisanya hanya ditundukkan, dilemahkan sehingga mereka kalah dan kita kuasai. Dengan apa? Dengan ketaatan tentunya. Karena itu kita lanjutkan dulu. Walida lima kana ya, Umar radhiyallahu anhu qawiyul iman rasikul aqidah sadidan fi dini kana wayatun amrihi ya, ayakhofu minhu syaitan walakin lam yastati ayu asaro alai fayuslim. Karena itulah Umar radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an, yang merupakan qawiyul iman ya, sahabat yang imannya kuat, rasikul aqidah sadidah fi dini, merupakan akidahnya yang mendalam, yang lurus ya, yang tekadnya kuat ya, keberaniannya luar biasa. Ya khaufu minhu syaitan, setan itu takut kepadanya. Walakin lam yastati ayu asaru alaihi fayuslim. Akan tapi setan pun juga tetap ya, beliau Umar pun juga tidak mampu untuk mengalahkan setan qarinnya, sehingga kemudian setan qarin itu masuk Islam, tidak. Jadi Umar radhiyallahu anhu yang dianggap mewakili sosok paling kuat mengalahkan setan itu pun juga tidak bisa mengislamkan, tidak mampu mengislamkan jin qarinnya. Apalagi ya umat sekarang kita ini, ya tambah lebih tidak mungkin untuk mengislamkan qarin itu. Tsumma law asara muslim ghairu nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyatini ala saytonihi fa aslama lan tafat hikmatul ikhtibar wal ibtila. Kemudian saya waktu itu salam balik melanjutkan. Summa, kemudian law atharul muslim, kalau seandainya orang Islam itu mampu ya, selain Nabi mampu mengalahkan setannya, wa aslama, sehingga dia kemudian masuk Islam, lan tafat hikmatul ikhtibar wal ibtila, sungguh pasti akan hilang hikmah dari ujian dan musibah itu. Adanya setan tadi itu menjadi tidak ada faedahnya, karena sudah bisa diislamkan dan seterusnya. Naam, akan tapi ya, yumkinu ayyut afa al-mu'minu syaitonahu. dimungkinkan bagi kita itu melemahkan setannya bikasrati dzikir wa taat, dengan banyak zikir dan taat, wa qiraatul Qur'an, dan juga dengan membaca Qur'an. Fa yumkinu ayastasnisa lidzalika bima ja'an Abi Hurairata, ya, dan dimungkinkan juga bisa melemahkan tadi itu berdasarkan hadis Abu Hurairah marfu, innal mu'mina liyundi asyaitonahu kama yundi ahadukum bighairuhu bisafar bairuhu ya bisafar. Sesungguhnya orang mukmin itu mampu mengalahkan setannya, mampu menundukkan setannya. Liyundi ini kalau kita lihat di footnote-nya, yut'afu wal makna annal mu'min yut'af syaitanahu faya ja'alahu hazilan min husni li'anna lam yastati ikroi gamba yut'afu al-insan rohilatihi bikasrati safar watasil. Jadi yang dimaksud liyundi itu adalah yut'af, adalah melemahkan. Wal makna annal mu'min, yang arti apa lebih jelasnya, bahwasanya orang mukmin itu yuta'ab syaitan, mampu membuat lelah setannya. Faya ja'aluhu hazilan, dan menjadikan lemah dalam kesedihan. Li'annahu la yastati ikra'i. Kenapa begitu? Setannya kok sedih? Karena tidak mampu menggoda atau memperdayanya. Kama yuta'abul insan rohilati bikasati safar fatasilu. Sebagaimana manusia itu mampu membuat hewan tunggangannya itu keletihan karena terlalu banyak bepergian, dia gunakan untuk bepergian. Jadi maksud hadis tadi yang marfu tadi itu bahwasanya kita ini bisa mengalahkan, melemahkan setan sebagaimana seseorang itu bisa membuat hewan tunggangannya kelelahan karena banyaknya safar. Ini berkaitan dengan korin. Apa kaitannya dengan ruqyah? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Yang jelas begini, yang kita harus pertegas dulu, apa tugas korin itu, ya, untuk lebih apa namanya, lebih supaya kita paham korin ini, yang malaikat korin, ya. Jadi korin ini ada dua loh, ya, bukan korin mesti harus jin. Ada korin malaikat dan ada korin bangsa setan. Untuk korin dari setan ini tugasnya ya selalu menyelisih perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kebaikan, dia justru berusaha untuk menggagalkan kita untuk berbuat baik. Kalau Allah perintahkan kita untuk menjauhi dosa, larangan, maksiat, justru dia menyuruh kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu cirinya korin dari setan ini. Adapun korin dari malaikat ya sebaliknya. Kalau Allah perintahkan kebaikan, ya dia mendukung. Dia perintahkan kebaikan itu. Dia kuatkan kita agar kita melakukan kebaikan. Kalau Allah perintahkan kita untuk menjauhi larangannya, dosa dan maksiat, maka korin dari malaikat ini berusaha untuk membuat kita menjauhi dosa dan maksiat itu. Jadi beda tugas tadi itu. Yang satu untuk kebaikan, malaikat itu yang satunya untuk keburukan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah diluruskan oleh Allah dan Rasulullah salah akidah tentang korin atau perewangan atau hadam atau pendamping itu loh. Jadi tanpa kita melakukan ritual mestinya ya, dengan puasa-puasa yang tidak ada tuntunannya, dengan misalkan semedi dan lain-lain untuk mencari hadam, kan sering itu di masyarakat kita itu ada apa keyakinan yang beredar yang banyak tentang masalah hadam. Sebenarnya tanpa kita harus beribadah, tanpa yang ibadahnya itu tidak ada tuntunannya, misalkan ya, apakah itu dengan sholat ya atau dengan puasa ya, puasa mutih, puasa ngerowot dan seterusnya, atau semedi dan seterusnya untuk mencari hadam. Ya kita tanpa melakukan apa saja sudah diberi hadam oleh Rasulullah. Satu malaikat sebelah kanan dan ingat satu lagi hadam korin setan itu. Jadi dari sini sebetulnya sudah jelas tegas bahwasanya persoalan khadam itu tidak diperkenankan. Nah, itu bagian dari kesyirikan. Nah, karena di tujuannya ya, tujuan pembahasan dari Allah dan Rasulnya tentang bab Qorin ini tidak lain adalah supaya kita memahami bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang disertakan kita untuk satu untuk menguji kita, yaitu keberadaan setan, yang satunya untuk mendukung kepada ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan yang diwajibkan oleh Allah adalah kita menyembah semata-mata kepada Allah ikhlas. Jadi kan dari sini sudah tertolak tentang pemahaman khadam itu. Nanti khadam itu sebenarnya sudah dengan sendirinya ya tidak perlu ada, diburu, dicari, dirituali. Kenapa? Karena sebetulnya khadam itu sudah ada, kita miliki gitu loh. Kalau kemudian kok masih kurang nambah lagi, justru di situ letak penyimpangan, dan penyimpangan itu disebabkan oleh Qorin kita, setan kita. Kemudian timbul pertanyaan, Qorin ini berada di mana? Di luar atau di dalam tubuh? Ya jawabnya ya di luar tubuh. Kalau di dalam ya berarti itu tidak ada hikmah ya ketetapan adanya Qorin, karena pasti akan merusak tubuh manusia. Ya jelas manusia akan sulit untuk bisa lepas karena tubuhnya sudah dimasuki oleh Qorin. Dan lebih tidak logis lagi kalau di dalam tubuh ada malaikatnya, itu sudah tidak logis ya. Jadi tempatnya berada di luar. Lalu bagaimana situasinya? Dia akan kuat Qorin ini, baik malaikat maupun setan, ya tergantung dari kebaikan atau ketaatan yang kita lakukan. Misalkan kita dekat sekali kepada Allah, saat keimanan kita naik, kita dekatkan diri pada Allah, kita laksanakan perintah Allah, ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah kita tingkatkan, sholatnya tambah rajin, kemudian tambah puasa, ya ditambah puasa, tambah ngaji, gitu, menjauhi yang dilarang gitu, maka yang paling dominan adalah Qorin malaikatnya. Karena itu kita akan lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Ya. Tapi kalau suatu saat imannya turun, melakukan dosa, melakukan maksiat, maka yang lebih kuat adalah Qorin setannya. Begitulah seterusnya. Ya. Nah, mereka semuanya ini mewakili kebaikan dan keburukan. Karena itu kebaikan dan keburukan itu akan terus perang di dalam diri kita. Mana yang lebih menang, lebih besar pengaruhnya pada kita, itu tergantung dari ketaatan, keimanan, atau tergantung dari dosa atau kekufuran atau kejahatan yang kita lakukan. Kalau semakin baik, semakin taat, ya tentunya pengaruh malaikat, Qorin malaikat itu lebih besar, pendamping malaikat itu lebih besar, sehingga kita lebih mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain begini, jadi siapapun yang selama ini saat ini kok lebih dominan perilaku buruknya, ya perilaku dosanya, maka kita bisa simpulkan Qorin setannya jauh lebih kuat. Ditambah lagi misalkan di dalam tubuhnya ada jin, jin yang bukan Qorin, jin luar, jin yang bebas masuk di tubuhnya, ya tambah lebih kuat lagi pengaruh keburukannya. Pertanyaan muncul lagi ya, ini hikmah-hikmah dari bab ini besar sekali ya. Bagaimana kalau manusianya meninggal ya? Ya, apakah juga jin Qorin ini meninggal? Apakah malaikatnya juga meninggal? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwasanya Qorin yang ikut kita dari malaikat dan bangsa jin ini yang merupakan setan itu ketika kita meninggal, ya dia tidak meninggal gitu loh. Ya, dia tidak umurnya itu tidak mengikuti umur manusia. Ya, karena tugasnya cuma disuruh mendampingi dan sudah berakhir gitu loh. Ini kalau menurut Syekh Utsaimin dan ini dimuat di Majmu' Fatawa. Ya, halaman 17 fatwa 400 yang nomor 427. Kemudian karena jin Qorin itu, setan Qorin ini tidak meninggal, ya disitulah sebenarnya kunci selama ini dia mengecohkan kita, dia menipu kita. Apa? Munculnya mitos, ya, munculnya keyakinan, isu yang berkembang yang diyakini oleh masyarakat kita adanya roh gentayangan. Misalkan ada wanita, kok kemudian kecelakaan mati atau gantung diri. Kemudian ada yang mendengar, oh itu setiap malam suaranya nangis. Nah itu sebenarnya dari korin itu, jin korin. Roh itu tidak bisa keluar dari kubur. Seenaknya kemudian terus nangis, ngapain juga nangis. Kalau roh bisa keluar ya mungkin ke masjid semuanya untuk ibadah, untuk taat, tobat dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi ya tidak ada neraka, karena semuanya pasti akan masuk surga. Kenapa begitu? Ya semuanya pasti akan tahu di kubur itu sudah dihadiahi apa. Apa dikepruk sama malaikat kan gitu, karena kekuburannya, karena kemaksiatannya, atau ya mendapatkan nikmat kubur misalkan gitu. Ya kalau itu dipahami dengan benar, ya kita sudah bisa mendudukkan. Lalu yang nangis-nangis ya itu korinnya, yang coba gentayangan itu korinnya. Walaupun persis perilakunya, suaranya iya, itu korin. Banyak kasus seperti ini. Ada orang kemasukan jin, ngakunya roh, roh suaminya. Padahal ya tidak, ya jin. Dibacakan yang jerit-jerit kesakitan. Roh kok dibacakan kesakitan, itu apa? Itu kan tidak mungkin. Dipukul juga kesakitan, karena itu penipuan gitu loh ya. Jadi roh gentayangan itu tidak ada. Misalkan kaitan dengan masyarakat, saat memakamkan tali pocongnya tidak dilepas, muncul, wah, nanti itu gentayangan pocongnya itu muncul, ya keliru. Masa roh keluar untuk jadi apa, setan nakut-nakuti manusia? Kalau roh keluar dari kubur mesti ke masjid, taubat dan taat, itu mesti gitu, karena sudah bisa merasakan apakah dia statusnya dihukum atau diberi nikmat karena calon penghuni surga dan seterusnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua yang mendengarkan Radio Al-Um dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita luruskan keyakinan tentang roh gentayangan ya. Apalagi yang dinamakan kuntilanak, katanya itu wanita yang hamil, yang mati dan seterusnya. Ya atau macam-macam lah, yang semuanya itu katanya dengan roh. Apalagi juga mungkin ada acara di televisi, saya tidak tahu, mungkin pemanggilan alam apa roh itu, wah itu kebohongan besar itu kalau ada seperti itu. Jadi sekali lagi roh itu tidak bisa keluar, tidak bisa dipanggil oleh seseorang untuk kemudian dimunculkan dan seterusnya. Kalau kemudian ada yang ngaku itu roh, itu adalah jin korin. Nah jin korin inilah, setan korin inilah yang tahu kebiasaan perilaku ya manusia yang tadinya diikuti dari sejak kecil sampai tua, sampai mati gitu loh. Terus bagaimana cara melindungi, cara melemahkan setan korin kita? Ya dengan banyak taat tadi itu, dengan banyak beribadah, dengan banyak baca Quran, zikir pagi sore, perintah-perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita jauhi. Dengan begitu dia lemah. Semakin lemah ya, semakin kecil bisikannya. Bahkan mungkin ya sangat jarang sekali dia membisikkan keburukan. Karena itu ya hasilnya orang bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah rahasia-rahasia kenapa orang tidak bisa istiqomah, kenapa orang tidak bisa tobat, karena status korinya tidak lemah total. Itu yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan ruqyah tadi itu? Dalam kondisi orang kena jin itu, korin ini tugasnya tetap sebagai provokator. Ya. Biasanya dia berada di samping kiri ini, membisiki yang kemudian diikuti dengan jin-jin yang lainnya yang ada di tubuh. Biasanya kalau proses ruqyah itu bisa ditekan di bawah telinga. Kalau tersentuh itu akan semakin jerit-jerit, walaupun nyentuhnya cuma sedikit kecil. Telinga kanan atau kiri tergantung bisikannya. Nah, korin inilah yang kemudian ulahnya ditiru oleh setan jin yang ada dalam tubuh yang sudah masuk karena kemaksiatan, karena dosa, karena ulah dari korin tadi itu. Jadi begini, posisi korin inilah yang menyebabkan jin-jin di luar yang bukan korin bisa masuk di tubuh manusia. Dari mana? Dari keberhasilan dia menipu kita sehingga kita melakukan dosa atau maksiat. Dengan melakukan dosa dan kemaksiatan itu yang setimpal dengan menjadikan sebab jin itu masuk ke dalam tubuh, ya aslinya jin itu masuk ke dalam tubuh. Tapi bukan berarti dosa dan kemaksiatan itu mesti mengharuskan adanya jin masuk dalam tubuh, itu bukan. Tergantung jenis dosa dan kemaksiatannya. Semakin besar dosa kemaksiatan yang dilakukan, misalkan kesirikan, kalau tidak tobat itu berpengaruh besar terhadap jin yang masuk di dalam tubuh yang itu bukan korin. Jadi sekali lagi, korin ini membisiki rasa was-was, rasa takutan, cemas, bingung, ya, serba apa namanya, gundah gulana, ya, sulit mengambil keputusan, ya, jadi peragu dan seterusnya. Itu sifat-sifat buruk yang seperti itu bisikan dari korin. Misalkan hasud, ya curiga, suudon, itu setan korin ini, pekerjaan setan korin tadi itu. Karena itu mari kita lemahkan, ya, mari kita kalahkan, ya, dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Termasuk soal makan minum ini melemahkan sekali korin itu. Kalau kita makannya, minumnya mengikuti sunnah Rasul, dengan makan tangan kanan, minum tangan kanan, baca doa terlebih dahulu, kira-kira korin punya kekuatan dari mana? Oh, makanan dan minumannya sudah dihentikan, kan gitu kan. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi kalau kemudian dia juga ikut makan, juga ikut minum, ya tambah semakin kuat dan semakin leluasa dia menguasai tubuh kita, ya. Karena itu kalau korin ini tidak dibesarkan, ya, dengan dosa dan maksiat, statusnya semakin lemah dan mudah dikalahkan. Tapi kalau korin ini dibesarkan dengan hawa nafsu, dibesarkan dengan syahwat, ya, dengan makan minum yang itu tidak mengikuti sunnah, adabnya, etikanya, tidak makan dan minum dengan tangan kanan, tapi makan minum dengan tangan kiri dan tidak baca doa, apalagi yang dimakan itu barang yang haram, dari yang haram, ya kita bisa bayangkan kira-kira korinya kecil atau besar, ya tambah besar kalau sudah seperti itu, ya. Karena itu dari sini tugas seorang roki itu harus bisa memahamkan tentang posisi korin ini. Dan ketika mendiagnosa, ketika sedang menterapi, sedang menasehati, itu harus menyertakan pemahamannya bahwasanya korin yang ada di depan orang yang ditangani ini pasti akan berusaha menentangnya, pasti berusaha untuk melawannya. Karena itu kalau kita menasehati mesti ada bisikan yang menyelisih gitu. Dan ini pun juga menjadi rahasia bagi ustadz, ya supaya kalau waktu taklim itu mesti akan ada pertentangan begitu, ada yang melawan gitu, ya. Dan ini juga menjadi sebuah rahasia yang harus dipahami oleh seorang pendidik guru. Kalau menasihati muridnya, ya, menyuruh kebaikan, kok kemudian ada yang ngelawan, ada yang nentang, itu korin tadi itu. Bahkan kok kemudian menyelisih, itu korinnya. Kok ada anak didik kok tambah dinasihati, diarahkan kepada kebaikan, kok justru malah melawan, nah itu korinnya yang berhasil menguasai dirinya. Jadi korin ini besar sekali anunya, apa perannya, dan apa namanya, kedudukannya dalam penyesatan pada manusia. Termasuk kok ada orang pintar misalkan, ya, bisa membaca kita gitu, ya. Wah, orang tuanya namanya ini, kelahirannya semuanya, bahkan apa yang ada di benak itu dibaca, apa yang ada di pikiran dibaca, musibahnya apa yang dialami itu bisa ditebak oleh orang-orang pintar, orang dukun itu. Itu cuma kontak dengan korin tadi itu. Jadi kontak korin tadi itu. Jadi dukun ini melalui jinnya, jin korinnya, kemudian dialog dengan jin korin pasiennya gitu. Maka terjadilah tadi itu, sehingga harus bisa tahu, bisa ngerti. Jadi enggak usah kaget kalau ada dukun orang pintar, ya, atau paranormal, peramal kok bisa membaca pikiran, bisa nebak. Itu kontak melalui korin. Apalagi kok orang yang di tangani pasiennya itu kok sakitnya kena jin. Jadi selain dia ada korin, di tubuhnya ada jin, ya tambah lebih mudah dibaca gitu, ya. Nah inilah juga yang menjadi rahasia kenapa kok Romi Rafael itu bisa menghipnotis dengan mudah. Itu kontak Korin itu. Dari mana logika? Ya, semua yang ada di forum itu sudah kena pengaruh setan Korinnya Romi Rafael. Karena kagum, karena percaya, karena yakin, ya sudah semuanya ACC. Maka semuanya mudah dilakukan. Ditepuk tidur ya tidur. Ya, sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Romi Rafael. Jadi hipnotis itu sebenarnya dari titik itu, Korin tadi itu. Gendam itu dari Korin tadi itu. Jadi masya Allah ya, ya, banyak hikmah yang bisa kita petik dalam bab ini yang terkait dengan masalah Korin tadi itu. Jadi mohon betul-betul diingat, dipahami, jangan sampai kemudian lupa, kemudian terus menjadi nyimpang lagi ya, keyakinan kita tentang mitos-mitos tadi yang sudah salah tadi itu. Kemudian bagaimana dengan kasus misalkan anak yang dianggap bisa punya kemampuan indigo ya, itu ini pun juga terkait ini ya, ya terkait dengan adanya Korin gitu ya, Korin yang menyertainya. Masalah indigo ini pun juga menjadi bab yang kita bahas malam ini. Bahwasanya ya mereka yang mengklaim bahwasanya anak indigo itu adalah anak yang memiliki kelebihan, bisa membaca, bisa ini, bisa lihat jin dan seterusnya, yang itu dianggap tadi itu memiliki kekuatan supranatural dan seterusnya, yang justru kebanyakan orang tua yang memiliki anak indigo itu bangga, ya mohon diluruskan. Yang dimaksud meluruskan itu bahwasanya indigo itu bukan indra keenam yang diklaim bagian dari kekuatan supranatural seorang anak dengan berbagai kelebihannya, tetapi sebetulnya indigo itu adalah orang anak kecil yang satu, bisa saja dia diikuti oleh jin turunan dari bapak atau orang tuanya, apa neneknya, kakeknya, atau sebetulnya itu kekuatan yang datangnya dari setan Korinnya gitu ya. Nah, ciri-ciri indigo itu kan sering dikatakan ini, IQ-nya tinggi, kemudian intuitifnya juga tinggi juga, kemudian seringkali ya tidak mau diatur, dialah yang ngatur ya. Terus ya mungkin penuh dengan rasa ingin tahu dan seterusnya. Meskipun psikolog itu ya tidak menerima, belum tentu menerima materi tentang indigo ini sebagai satu kelebihan yang normal. Bahkan banyak juga para psikolog mengatakan itu sebenarnya kelainan jiwa. Misalkan psikolog dari barat yang namanya Russell Barkley itu mengatakan wah itu bukan malah kemampuan, itu merupakan kelainan jiwa. Jadi ya di kalangan medis sendiri, kalangan psikolog sendiri pun juga mensikapi indigo pun juga beragam. Lebih-lebih mereka mempertanyakan dasar ilmiahnya dari mana. Ya, jangan-jangan itu hanya untuk menutupi penyakit, ya, salah satu penyakit dari jenis penyakit jiwa. Menurut mereka itu begitu. Jadi kalau ada di antara anak kita itu yang memiliki kelebihan-kelebihan bisa melihat itu, jangan malah senang, jangan malah bangga. Itu sesuatu yang harus kita malah banyak-banyak sedih dan istighfar. Tapi juga tidak perlu takut, bisa disembuhkan. Ya, termasuk juga otak tengah, baca, itu semuanya kan kontak Korin saja itu. Ya, ya supaya kita itu tidak luwatah ya. Tiba-tiba demam hipnotis gitu. Nanti begitu reda ya selesai. Ganti otak tengah. Jadi, gampang sekali kita ini ikut-ikutan. Kalau sudah dari barat yang membuskan seolah-olah itu menjadi formal dan ilmiah, banyak sekali kita yang justru malah tertipu. Jadi duduk perkaranya sebenarnya itu semuanya adalah ulah Korin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita bisa lebih jelas, lebih tegas dengan sesi tanya jawab. Jadi silakan bertanya bagi siapa saja yang mungkin pada ganjalan penasaran dengan apa yang saya sampaikan tadi itu. Ya, yang jelas apa yang saya sampaikan itu tulus, tidak ada niat apapun. Saya hanya ingin berbagi ilmu dan saya berharap ya keyakinan kita ini menjadi baik, dan insya Allah yang saya berikan itu insya Allah benar. Ya, apalagi teorinya sudah saya sampaikan dan fakta di lapangan kita sering berhadapan dengan yang semuanya berkaitan dengan korin tadi itu. Jadi silakan saya kembalikan pada Ibnu apa Muntir Aryati yang udah lama enggak muncul ini, alhamdulillah sudah bisa gabung. Ya, silakan mungkin ada yang tanya, silakan. Terima kasih Ustaz jazakallahu khair atas materinya tentang korin ini. Dan memang banyak selama ini Ustaz masyarakat kita ini salah memahami tentang korin ini, Ustaz. Iya, iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya materi ini masyarakat kita paham korin itu siapa dan ya, gimana kerjanya. Insyaallah ya, mudah-mudahan begitu ya. Sebelum untuk tanya ada tanya jawab, kita jeda sebentar Ustaz. Iya, iya, betul. Silakan. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Anda ingin tahu tentang kesurupan, penangkal dan pengobatannya? Kesurupan, padahal kesurupan itu adalah hak, itu bagian dari kejahatan jin, kejahatan yang ditimbulkan oleh setan. Kamu di mana? Tinggalnya di mana nih? Ditahan. Namanya siapa? Yusuf. Kamu sudah berapa lama ikut di imam ini? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Umur kamu berapa? 1500 tahun. Tujuan kajian rukyah syariah ini membenteng keluarga kita dari keyakinan yang syirik, yang salah. Kita akan berikan bagaimana cara terapi berbagai jenis gangguan jin yang itu bisa diterapkan masing-masing di rumah masing-masing, agar kita betul-betul terbebas dari keyakinan yang salah, mitos, lebih-lebih acara-acara yang katanya dengan dunia lain, misalkan di televisi. Anda juga ingin tahu tentang dunia jin dan hakikatnya? Ar-Rahman ayat. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada nomor senter kita. Dan kita akan mulai Ustaz tanya jawab. Dan insya Allah ini pendengar setia pendengar radio setia Al-Um ini akan menunggu kita Ustaz. Iya, iya. Apalagi ini yang udah bertanya Ustaz, gimana jawaban saya gitu insya Allah ya Ustaz. Iya. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama Ustaz. Iya. Ini dari Tini Jalan Progo 5. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, setiap menjelang maghrib kepala saya pusing dan mata saya sakit serta badan lemas. Apakah itu tandanya ada jin di tubuh saya? Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Karena dikatakan setiap maghrib ya, ya berarti kan itu rutin. Nah, keluarnya rutin, pengaruhnya apa? Tanda gangguannya rutin. Ya, kalau dikatakan ditanyakan apakah kena jin ya. Kalau tidak ada penyakit lain, penyakit fisik lain, apalagi tadi itu menjelang maghrib saat setan itu menyebar kuat ya, sekali lagi ya tidak ada rekam medis penyakit fisik ya, dan itu rutin ya, keluarnya ya itu menjadi tanda gangguan jin. Tetapi tidak perlu takut ya Mbak Tini ya, tidak perlu takut karena semua yang merasa ada gangguan kena jin itu mesti harus rukyah ya, karena ada jinnya tidak. Karena dengan taat kepada Allah, dengan istiqomah, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir pagi sore, kemudian sering mendengarkan bacaan murotal dan seterusnya, ya keluhan-keluhan yang tadi disampaikan itu bisa hilang. Artinya ya jin itu bisa keluar melalui muntah dan seterusnya. Nah, baru kalau kemudian kok sulit taat, nah itu urusannya dengan rukyah. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara agar kita tidak takut pada jin? Dan apa yang harus kita lakukan apabila melihat penampakan? Terima kasih dari hamba Allah di Karang Peloso. Iya, barakallahu fiik ya. Gini, kalau ditanyakan bagaimana supaya kita tidak takut dengan bangsa jin, ya kita harus memahami prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, kalau kita takut, maka jin itu yang menguasai kita. Kalau kita berani, kita yang menguasai jin. Sekarang kita tawarkan, milih yang mana. Kan gitu. Kalau takut, justru dikuasai jin. Nah, karena itu harus berani. Nah, itu kunci itu. Harus berani. Yang kedua, sudah diusahakan berani, kok masih juga was-was. Nah, kita perhatikan, bisa saja rumahnya bermasalah. Sehingga banyak jin di situ yang harus dibersihkan. Baik itu jimat, gambar, patung, dan seterusnya. Karena itu sterilisasi rumah itu penting. Supaya hawa rumah itu sejuk. Malaikat masuk sehingga tidak ada was-was. Dan ingat, was-was, rasa takut itu pekerjaan setan korin. Jadi itu pekerjaannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di sini harus dipahami, setiap kali muncul rasa takut, ya rasa takut itu kita kasih ring misalkan ya. Ada yang takutnya parah, ada yang baru sekedar takut. Karena itu dari 0 sampai 100% ringnya rasa takut itu. Nah, setiap kali muncul ring rasa takut itu di level 0% sampai 10 yang masih persentasenya kecil, segera langsung dihadang dengan berlindung kepada Allah. Baca ta'awudz misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nanti langsung reda, rasa takut itu langsung reda. Kalau sekali belum reda, diulangi 2-3 kali dan seterusnya. Jadi mengusir rasa takut itu dengan ta'awud. Jangan sampai ini apa, rasa takut sudah memuncak baru kemudian berlindung, ya akan lebih sulit kan gitu. Yang keempat, prinsip yang harus dipahami ya. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami zat-Nya Allah yang Maha Besar itu dengan benar, maka seluruhnya rasa takut terhadap jin itu ya tidak beralasan. Gitu loh ya. Jadi salah satu yang membuang rasa takut itu adalah dengan meluruskan akidah tauhid tadi itu. Agungkan Allah, maka Dia akan tidak ada ya apa-apanya yang menyebabkan kita muncul rasa takut. Oh ya Ustaz, dari pertanyaan tadi berarti ketika kita takut juga pengaruh terhadap tauhid kita ya Ustaz. Iya, betul. Pengaruh sekali, iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3 Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yahya di Belung Poncokusumo. Ustaz, surat apa saja dari Al-Qur'an yang kita bacakan di air untuk diri sendiri dan keluarga? Terus kalau ingin mendapatkan kaset rukyah, apakah bisa? Terima kasih jazakallahu khair. Iya. Begini, bisa ya. Kalau untuk kaset rukyahnya mau ke Radio Al-Um juga bisa, mau ke Kolbun Salim juga bisa. Ya, yang biasa kita jadikan untuk sementara tempat rukyah itu. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an apa yang harus dibaca, untuk kita bacakan pada diri sendiri atau di air atau untuk keluarga, tergantung jenis kasusnya. Kalau kasus sihir, maka ayat-ayat sihir. Kalau kasus biasa, untuk perlindungan jin biasa, yang bukan kasus sihir ya, yaitu ayat-ayat yang khusus untuk itu. Secara umum, yang dibaca itu ya surat Al-Fatihah, terus kemudian 4 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 4 ayat awal surat Al-Baqarah. Kalau kesulitan ya Al-Fatihah saja, ditambah ayat kursi, yang gampang-gampang aja ini. Ya, Al-Fatihah, ayat kursi, syukur kalau bisa hafal 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau tidak hafal ya Al-Fatihah, ayat kursi aja. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 kul itu. Mulai dari Al-Falaq ya, mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dibaca. Di air, kalau di air ya bisa ada 2 teknis ya. Ulama mengajarkan bisa setiap baca satu surat ditiupkan ke air, atau dibaca secara keseluruhan baru kemudian ditiupkan di air, atau setiap kita membaca, saat kita membaca mulut kita dekatkan dengan air itu sehingga kemudian uapnya bacaan kita itu menyentuh air itu, mengenai air itu. Jadi saya ulangi, surat yang dibaca yang mudah saja sudah, ya, itu pun juga berpengaruh untuk menolak sihir yang mudah ini, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya, kemudian tiga kul tadi itu, kul apa, Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Baca berulang kali sampai kita merasa mantap. Saat membaca kita mohon pertolongan Allah sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Kalau untuk melindungi anak, warga, ya diniatkan untuk itu. Kalau untuk pengobatan dengan air, ya diniatkan untuk itu. Dan ingat, ya, jangan dicampur dengan bacaan yang itu tidak disyariatkan, malah jin yang masuk. Nah, itu air ruqyah itu cara membuatnya seperti itu. Nah, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 4 Ustaz. Ini dari hamba Allah Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya, bolehkah memberi air ru'yah pada minuman suami tanpa sepengetahuan beliau? Saya takut menyinggung beliau. Karena akhir-akhir ini suami kalau saya memutar murotal seperti gelisah dan dimatikan. Jazakallah khairan. Ya, bisa, boleh, tidak ada masalah. Buatkan saja, bahkan yang dimakan, diminum, dibuat mandi, diruqyah. Gitu ya. Tidak hanya diminum, dibuat mandi, diruqyah. Kamar mandinya, caranya ya tadi itu. Buatkan air ruqyah, kemudian masukkan kamar mandi. Cara buatnya di luar kamar mandi. Termasuk yang dimakan, dimasak, semuanya itu diruqyah. Kalau ada kuah ya, kuahnya diruqyah dulu dan seterusnya. Nah, tapi ada lagi yang lebih apa juga bagus ya, untuk digunakan sebagai bentuk terapi. Apa itu? Manfaatkan situasi hubungan sama suami. Maksudnya hubungan tidak mesti harus hubungan persetubuhan, tidak, tapi hubungan emosi. Ya, saat dekat ya, namanya juga seorang wanita kan, seorang istri kan, pintar-pintarnya merajuk gitu loh. Kalau bisa ngambil hati suaminya, itu pengaruh jin yang di tubuh itu bisa cepat keluar, mutah. Dengan catatan ya, istrinya harus banyak melakukan ketaatan. Artinya begini, kalau pengaruhnya jin itu masuk pada level suami istri, itu mesti ada gangguan masalah hati. Kalau suami yang dimasuki ya, cara pandang terhadap istrinya menjadi buruk. Kalau istri yang dimasuki, cara pandang terhadap suaminya menjadi buruk. Buruk itu ya emosi, ya curiga, suudon, hasud dan seterusnya. Ditampakkan buruk ya, apa penampilan dan seterusnya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Karena itu bagi ibu siapa ini yang tadi bertanya ya. Mudah-mudahan bisa menyenangkan suaminya, melembutkan hati suaminya, komunikasi dengan baik. Kemudian ibu sendiri dalam kondisi taat pada Allah, itu nanti bisa berpengaruh untuk menyembuhkan. Hanya dengan mungkin melayani dengan hangat, mungkin memeluknya, itu pengaruhnya besar, membuat dia sejuk. Mungkin ya namanya suami mungkin konflik dengan dunia kerjanya, dengan ya, mungkin koleganya dan seterusnya, yang kadang-kadang itu ya berpengaruh masuknya jin dan seterusnya. Itu dengan cara-cara tadi itu insya Allah bisa mengeluarkan. Jadi bisa membantu sekali untuk kesembuhan suaminya insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 5 Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jin itu tahu kata hati kita? Atas jawabannya syukron. Iya, jawabannya ya bisa saja tahu, bisa juga tidak. Kok bisa gitu ya? Tergantung dari keimanan kita. Kalau posisi keimanan kita dominan, jin itu tidak berkutik, lemah. Yang namanya makhluk lemah itu apa yang bisa dilakukan? Kecil. Semakin lemah, semakin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Tapi kalau ketaatan kita yang bermasalah, tidak banyak, kemaksiatan yang tinggi, dosa yang banyak kita lakukan, ya mudah sekali jin itu mengetahui kata hati. Bahkan dalam praktek ruqyah itu seringkali kita kita kaitkan dengan apa yang terlintas di hatinya, di pikirannya, yang itu merupakan bisikan dari setan korin ya. Itu seperti itu. Kalau ditanyakan apakah bisa, ya bisa tadi. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan juga berkaitan dengan materi kita yang sekarang ini Ustaz. Ya. Andi Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa tambah wawasan Ustaz. Ya, saya tanya, manusia didampingi dua makhluk, baik jin dan malaikat. Lalu, untuk membedakan bahwa bisikan itu murni dari ruh manusia dan bukan dari dua pendamping, bagaimana Ustaz? Ya, begini. Yang jelas bahwasanya kita ini makhluk yang independen gitu ya, yang diciptakan oleh Allah fi aksani takwim, dalam kondisi sempurna, sesempurnanya bentuk ya, sempurna fungsi dari bentuk itu sendiri, akal hatinya itu independen, mandiri. Nah, kemudian Allah hadirkan tadi itu pendamping malaikat dan setan, itu bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus dihadirkan begitu, ya Allah yang Maha tahu. Lalu bagaimana cara membedakan antara diri kita sendiri dengan malaikat? Ya jelas begini, kita ini manusia utuh. Kita punya kehendak, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya hawa nafsu, kita punya syahwat, yang itu bukan dimiliki oleh malaikat. Malaikat tak punya nafsu, tidak punya. Malaikat tak punya syahwat, tidak punya, kan gitu. Masa ada malaikat ingin nikah, kan enggak ada. Karena itu murni kita. Misalkan kita ingin nikah, itu apakah itu bisikan malaikat? Tidak. Itu apakah bisikan setan? Tidak, gitu lah. Itu jelas milik kita. Dan yang baik itu adalah milik kita. Kalau kemudian kok ada yang terbaca, misalkan ketika kita melakukan dosa kok ada yang salah ilmu kita ya, mengingatkan pikiran kita, hati kita mengatakan, nah itulah bisa peran bantuan dari malaikat tadi itu. Ya itu pun juga terkait karena pengaruh dari kebaikan kita sendiri gitu loh. Karena tadi saya bilang kalau kita taat, kita baik, maka ya malaikat pun akan membantu, lebih besar membantu, lebih bisa memberikan bantuan kebaikan daripada setan korin tadi itu. Nah, sebiasanya kalau posisi kita ini lemah imannya, ya setan itu yang lebih dominan, kan gitu. Nah, kalau kemudian ada keinginan buruk dari jiwa kita, nafsu kita, sahabat kita, yaitu itu murni dari kita, tidak bisa katakan, nah ini kan dari setan korin yang nantinya menjadi bertanggung jawab, apa makhluk yang bertanggung jawab ketika disapa oleh Allah. Tidak juga, justru setan korin ini statusnya cuma menggoda, menipu ya, memprovokasi ya, keputusan terbesar itu ya dari kita sendiri. Ini bisa dilihat di surat Qaf ayat 27. Allah menyatakan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarin ini akan berkata di hadapan Allah kelak, rabbana wahai Tuhan kami, ma atghaituhu, saya tidak menyesatkan dia. Saya itu tidak menyesatkan dia. Dia sendiri, saya cuma memberikan was-was tok. Saya cuma memberikan bisikan buruk. Yang menetapkan keburukan itu, yang mengeksekusinya, yang menjalankannya, yang kemudian dia pilih, ya dia sendiri manusianya. Ya. Itu nanti dihadapkan pada Allah di padang mahsyar, di hisab. Ya, kemudian dia tidak mau dikambing hitamkan sebagai penyebab kita ini melakukan dosa atau maksiat. Karena itu dia menyatakan ya, bukan saya yang menyesatkan itu, tetapi dia, memang manusianya sendiri yang tersesat jauh. Jadi setan itu cuma menipu, menggoda. Tapi yang menetapkan apakah tipuannya, godaannya, dosa dan maksiat itu dilakukan, ya kita sendiri. Jadi kembali pada bahasa kita ini makhluk yang independen, yang bisa menetapkan keputusan sendiri gitu ya. Jadi dari mana kita bisa mengetahui apakah itu milik kita atau itu malaikat? Ya kalau kebaikan itu ya berarti itu kan memang kita sendiri yang memutuskan atas dasar karena kita punya ilmu, karena kita taat pada Allah dan seterusnya. Nah, kalau ada bisikan keburukan, ada keinginan untuk keburukan, ya itu pun juga kekurangan kita sendiri karena kita tidak tahu ilmunya, kita tidak taat kepada Allah. Ya, ya. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan ini cukup ya. Mewakili apa pertanyaan tadi. Ya Ustaz, mudah-mudahan yang bertanya tadi paham ya Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Jazakallahu khair Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Widodo di Dinoyo. Ustaz mau tanya, aku sama istri aku sama-sama suka, tapi akhir-akhir ini mertua saya ingin pisahkan kami. Dulu istri aku gak mau, tapi akhir-akhir ini sifatnya berubah total dan mau minta cerai. Dan aku udah meninggal, dan anak aku udah meninggal. Dan nisannya yang di kepala kok dikasih atau dibelebet kain kafan. Terus ditanam lagi nisannya. Terus aku temukan tak ambil. Kemudian dia mengambil Ustaz nisannya itu. Tak buang kainnya. Apa maksudnya itu Ustaz? Karena aku pernah mimpi istri aku nangis-nangis mencari makam anaknya. Iya. Yang pertama yang harus kita jawab, masalah hubungan yang awalnya harmonis ya, suami istri yang bertanya ya pada Mas Widodo ini, yaitu sebenarnya apa kebaikan rahmat dari Allah ya. Tapi ya harus bersabar, kok tiba-tiba berubah total ini, bahkan mengajukan cerai gitu ya. Ya mudah-mudahan saja Allah apa menolong Mas Widodo, berikan kesabaran dan menyelesaikan masalahnya sehingga istrinya kembali lagi seperti apa namanya sebelumnya yang mungkin harmonis dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah kenapa kok tiba-tiba istrinya berubah? Nah, ternyata ini bisa ditelusuri dari pertanyaan tadi itu, karena ternyata mertuanya ingin memisahkan. Nah, bisa saja sihir ini yang diperankan ini. Bisa saja sihir anaknya diguna-gunai supaya tidak suka sama Mas Widodo. Ya. Itu seperti itu. Jadi ya kasusnya kasus sihir. Ya, ya kasihan ya. Karena itu Mas Widodo tidak perlu putus asa, rajin-rajin sholat malam ya. Bisa tadi itu membuat air ruqyah tadi untuk istrinya. Dan memang ini musibah ya, sebagian dari pembelajaran orang berumah tangga itu, kalau bisa itu ya jangan kumpul sama mertua itu. Ya, kalau bisa itu. Ya, ini enggak tahu ini pertanyaan ini menggambarkan Mas Widodo-nya ini kumpul sama mertua apa tidak dan seterusnya. Dan yang kedua juga begini yang harus diperhatikan, apakah keinginan mertua itu misalkan itu karena ada sesuatu bentuk kecewaan yang itu tidak syar'i misalkan gitu ya. Mungkin Mas Widodo-nya melakukan kesalahan ya segera minta maaf. Tapi kalau Mas Widodo-nya baik, taat, kok kemudian mertua yang tidak memisahkan, ya itu tidak benar, mertua yang tidak benar, mestinya begitu kan. Karena itu yang paling penting sekarang ya, selamatkan istri yang mungkin kena pengaruh sihir, ya sepatnya untuk ya, dikondisikan untuk lebih baik dan seterusnya. Adapun pertanyaan yang katanya dengan nisan anaknya dan seterusnya, secara pastinya apa tujuannya, apa keperluannya ya saya tidak tahu karena saya tidak pernah melakukan itu ya. Tidak ada dalam pembahasan kitab itu, tidak ada. Artinya yang lebih tahu ya mungkin mertuanya itu dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa menjawab untuk yang maksudnya kok nisan dibelebeti dengan kain kafan itu untuk apa. Ya dibersihkan saja kalau ada seperti itu. Ya tidak usah dipasang gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Titin Nongko Sewu ya. Ustaz, di kampung saya sering sekali kalau ada anak sakit itu pasti dianggihkan ke dukun ya. Yang katanya diulih arwah nenek kita terdahulu dan selalu minta disandingi makanan kesukaan arwah tersebut. Yeah. Yang saya tanyakan, apakah arwah pulang itu termasuk jin korin? Itu aja. Iya, ya, jawabnya itu jin korin dan juga bisa setan lainnya. Karena untuk bisa menyerupai dan meniru gaya seseorang itu bagi setan secara umum mudah, tetapi juga bisa jin korin. Jadi jawabannya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang nomor 9 Ustaz, dari Ria. Iya. Permata Jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saat kita merasa kesulitan kerja di kantor, terkadang kita mendatangi kiai sepuh buat minta pegangan agar mendapat kelancaran. Dan biasanya akan diberi tulisan-tulisan Arab oleh kiai tersebut. Yeah, yeah. Yang saya tanyakan, apakah kiai tersebut juga menggunakan media jin? Dan apakah termasuk dosa syirik bila kita melakukan hal tersebut? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu begini, kalau status kiai itu hanya bisa membuat pegangan saja, ya dituliskan apa sejumlah tulisan Arab gitu ya, terus kemudian dibawa pulang ya, atau kita, kalau kita anu apa pahami, kita kenal itu secara umum namanya raja itu ya, sikap dan seterusnya, hanya sebatas bisa itu ya, tidak bisa dikatakan dia dukun. Jadi pertanyaan tadi apakah dia dukun gitu ya, ya, ya tidak ya, oh media jin ya, kalau hanya itu ya belum tentu dia menggunakan media jin. Tapi kalau kemudian dia punya kemampuan membaca, menebak, ya itu sudah jelas menggunakan media jin. Lalu apakah datang ke sana hukumnya syirik? Ya belum tentu, karena yang dihukumi syirik itu yang katanya dengan dukun sudah jelas, sudah pasti ada perilaku perdukunannya, ritual perdukunannya. Jadi bakar kemenyan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah tahu kalau dia itu pakai khadam jin, kok tetap kita masuk ke sana, padahal jelas-jelas dia menggunakan bantuan jinnya, ya jelas syirik. Itu tidak boleh. Gitu ya. Tetapi kalau tadi itu hanya sekedar membuat raja tadi itu, ya tidak bisa kita artikan dia ada jinnya, pakai khadam jin dan terus kemudian datang dihukumi syirik, tidak. Nah, mengenai raja ini pun juga insyaallah nanti akan ada materi khusus ya. Apakah setiap raja itu diperbolehkan, apa diharamkan syirik, atau sebenarnya ada raja yang diperbolehkan, itu nanti akan ada. Intinya kalau yang ditulis itu hanya ayat Allah dan artinya apa yang ditulis itu jelas dan tujuannya juga jelas, akidahnya juga jelas, itu salah satu yang diperbolehkan. Tapi kalau yang ditulis itu ada ayatnya, ada huruf hijaiyah yang dipisah-pisah begitu, ada angka-angkanya, ada bintangnya, ada pedangnya dan seterusnya, ada apalagi kalau ada gambar hewan atau makhluknya, ya itu jelas syirik, itu tidak boleh. Nah, silakan dilanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 10 Ustaz. Yeah. Ini dari Sugeng Wajah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, merotal Al-Quran bisa mensteril rumah kalau diputar di dalamnya. Bagaimana kalau diputar keras di masjid, apa bisa mensteril kampung? Ya, ya begini ya, faedah Quran itu akan memberikan pengaruh, dan pengaruh itu maksimal bagi orang yang meyakini dan yang membutuhkan. Nah, kalau diputar di masjid ya, orang kampung itu tidak perhatian dan tidak ada kaitannya, tidak ada hajat dengannya, ya tidak ada pengaruh untuk orang kampungnya. Ya, misalkan dia kena jin dan seterusnya, itu kecil pengaruh faedahnya. Tetapi apakah berpengaruh terhadap dunia setan, jin? Ya pengaruh. Dan ini kalau kita istiad ya, yang kita alami, yang kita sering lakukan, kalau ada kesurupan massal pada saat ospek itu, pada saat apa PPS ya, di kampus itu, kan setan tuh neror di kampus itu. Nah itu biasanya kita terapinya ya, kita putarkan murotal itu ayat-ayat rukyah di masjid itu, sehingga langsung meredam dan langsung memunculkan fitrah kita ya, mahasiswa kita itu, sehingga kemudian sadar bahwa dia harus minta tolong, dia ingat dengan keyakinan Islamnya dan seterusnya yang tadinya dikuasai rasa takut saja. Nah, otomatis ya setan keluari semuanya kalau didengarkan itu. Nah disitulah kita menjawab bahasanya bisa berpengaruh terhadap kalau diputarkan di masjid terhadap setan. Tapi juga tidak bisa lantas pengaruhnya bisa dipastikan mengusir. Bisa saja setan itu ya dia berada di sekelilingnya orang yang lagi maksiat, dengarkan musik, nonton TV. Masjidnya dibutuhkan rotal, tapi orang itu lihat musik, lihat TV, ya setannya di sampingnya, tidak terusir itu. Masjidnya dibutuhkan rotal, tapi ada orang judi di situ, ada orang maaf ya pacaran dan seterusnya, ya setannya tetap ada di situ gitulah. Ya, beda dengan status kayak waktu PPS itu, karena situasinya kan formal, situasinya kan memang di apa namanya, tujukan untuk kegiatan yang sifatnya akademis gitu ya. Nah, kalau kemudian kok ganggu, nah disitulah pengaruhnya maksimal gitu ya. Kalau diputarkan via masjid gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 11. Ini dari Siti Aisyah Wendit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rumah tangga yang selalu cekcok itu ada peran jin atau korin yang mengganggu? Solusi sukron kasil. Ya, jin, korin umum ganggu, setan jelas. Konflik itu jelas mengundang setan dan itu peran korin. Konflik itu mengundang setan dan itu juga pula provokasi dari korin. Gimana solusinya? Dicari dulu akar masalahnya apa yang menyebabkan konflik. Kalau faktor ekonomi, ya selesaikan faktor ekonomi. Kalau masalah apa namanya hubungan batin, ya selesaikan. Kalau masalah kaitannya dengan anak, ya selesaikan. Cari sebabnya dulu. Ya, kalau karena kasus sihir, ya diselesaikan dengan penyelesaian terapi sihir. Sihirnya sihir apa dulu dan seterusnya. Jadi solusi mengikuti kondisi konflik, kondisi gangguannya itu sifatnya seperti itu. Ya kalau ingin lebih jelas lagi ya mungkin ada ruang konsul ya di luar ini ya, silakan monggo kalau mau ke Kolbun dan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang nomor 12 ya. Ini dari Gistinin lagi Ustaz. Titin Nongko Sewu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, saya mau tanya lagi, apakah memajang foto ukuran super besar anak kita yang masih kecil di rumah bisa menyebabkan malaikat tidak masuk rumah? Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Ya, kalau masalah foto itu kan ada ruang khilafnya itu ya, perbedaannya. Ada yang ulama menyatakan ya foto itu pun juga tidak boleh. Tapi ada juga yang berpendapat itu boleh. Sekarang kalau kita pegang pendapat yang boleh, misalkan juga ditelusuri foto apa dulu. Kalau foto-foto artis, pemain olahraga, ya jangan, itu tidak boleh. Karena berkaitan dengan kekufurannya, berkaitan dengan perannya di kehidupan ini yang jadi model, jadi bintang film dan seterusnya, yang justru jelas-jelas itu menyebabkan setan, malaikat tidak mau masuk rumah. Adapun sekarang foto keluarga, bapak, nenek, kakek dan semuanya, atau anak kita yang masih kecil dan seterusnya, ya selama itu terukur masih dalam batas kewajaran, ya mudah-mudahan malaikat tidak ada, tidak terhalang gitu loh ya. Ya dan tetap masuk. Tapi kalau foto keluarga sebuahnya ya, mulai dari sejak kecilnya sampai misalkan sampai sunatnya ada, sampai kemudian sekolahnya, sampai kemudian nikahnya, terus punya anak, itu ambilkan ya, ya kemungkinan malaikat pun juga tidak akan masuk kalau seperti itu overdosis. Tapi kalau misalkan 1-2 hanya untuk mengenalkan anak atau siapapun itu loh orang tuanya dan seterusnya, mungkin alasannya begitu ya. Ya terus kemudian kok ditanyakan apakah malaikat masuk, ya insya Allah mudah-mudahan masih masuk. Akan lebih baik lagi kalau tidak perlu dipajang. Nah, itu kan supaya tidak ada rasa was-was ya. Jangan-jangan malah Ustaz Arif ini salah, malaikat tidak masuk, kan repot nanti tambah gitu. Nah, daripada begitu ya jangan dipajang kalau tidak ada faedah dan manfaatnya gitu loh. Cukup ditaruh di album, nanti anaknya saja di suruh melihat kalau sudah besar gitu loh. Ya Allah besar. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita ya. Masuk pada pertanyaan yang nomor 13 Ustaz. Iya. Ini pertanyaannya berhubungan dengan orang non muslim Ustaz. Bagaimana dengan qorin orang non muslim? Apa juga didampingi malaikat? Ustaz, saya doakan untuk kesembuhan mata retina kata dokter karena keturunan, padahal orang tua juga atasnya enggak apa-apa, sehat-sehat. Assalamualaikum dari Andi. Iya ya, ini bagus pertanyaannya, ini sudah apa tajam ya. Kalau itu kan ditanyakan untuk orang mukmin. Ya, kalau orang kafir, ingat ya, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian satupun. Jadi kan itu orang kafir, orang anu pada dasarnya disertakan dua tadi itu. Sehingga dari situ menggambarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tadi itu, kalau ternyata eksekusinya lebih banyak pada dosa atau kemaksiatan, ya peran malaikatnya menjadi kecil sekali kan gitu. Ya akhirnya yang terbaca orang itu ya tersesat, melakukan dosa dan mungkin kufur dan seterusnya. Nah, mengenai pertanyaan ini pun juga bisa dikaitkan dengan status fitrahnya manusia. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah summa fa abawahu yuhawidani ayu nasironi au yumajisanihi. Jadi setiap anak itu menurut Rasulullah ya yang diajarkan pada kita adalah suci ketika lahir. Bapaknya lah yang menyebabkan, orang tuanya lah yang menyebabkan dia Majusi, dia Nasrani, dia Yahudi. Kalau kita kembangkan itu, bapaknya lah yang menyebabkan, orang tuanya yang menyebabkan anak itu fasik, anak itu dolim, anak itu jadi syirik, tidak melakukan ketaatan, tidak sholat, melakukan zina, melakukan maksiat ini dan seterusnya, itu bisa jadi karena sebab pendidikan orang tuanya. Nah, dari sini kita pahami sebetulnya setiap anak yang lahir itu suci. Allah sertakan malaikat di kanannya dan Allah sertakan setan di tangan kirinya, sebelah kirinya. Berarti kalau kemudian dia memiliki kekafiran, kemudian dengan masuk agama Yahudi, Majusi atau Nasrani, ya itu sudah didikan dari orang tuanya. Sedangkan malaikat itu disertakan dari sejak kecil saat dia fitrah, itu sudah ada. Cuma kan wong belum balik kan gitu, jadi belum bisa apa-apa ya, karena orang tuanya itu yang berperan gitu ya. Jadi tetap itu juga berlaku terhadap non muslim. Kemudian untuk doa, ya insya Allah ya kita akan usahakan untuk mendoakan mudah-mudahan bisa sembuh apa penyakitnya, kata retina ya. Mata retina ya, ya barangkali ini putri ya, Andi. Nah, kalau mau diterapi dengan pembekaman, mudah-mudahan ya bisa sembuh gitu ya. Nah, nanti ada titik-titik yang itu kaitannya dengan mata. Jadi berusaha dulu sambil ikhtiar yang sifatnya medis ya, dengan tibu nabawi dan juga dengan doa. Insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh. Amin Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan yang nomor 14. Ini dari Abdullah Villa Bukit Tidar Ustaz. Ustaz, bagaimana membedakan bisikan maksiat dari qorin atau jin yang mungkin masuk ke tubuh kita? Ya, ini bagus sekali ya. Ini dari nukik sekali dari Abdullah ya. Jadi begini, bagaimana kita membedakan? Ya begini, kalau menurut saya tidak usah dibedakan apakah itu dari jin korin ataukah jin dari tubuh. Intinya cuma satu, pokoknya bisikan buruk itu dari setan. Gitu ya. Apakah setan korin, apakah setan yang ada di dalam tubuh kita. Ya kan gitu. Kalau kita ngurus masalah ini yang bisikan dari jin yang ada di tubuh atau setan korin kita, dan faedahnya apa itu, manfaatnya apa, tidak ada itu. Jadi kecuali kalau gini, apakah bisikan itu dari setan korin atau potensi saya yang kemasukan jin, yang jin itu ada di dalam tubuh saya. Nah itu beda lagi kasusnya. Kalau pertanyaan yang kedua tadi itu yang dikendaki, jadi bedanya antara setan korin di luar dengan kemungkinan kita kena jin yang juga memberikan bisikan buruk tadi itu. Nah itu kaitannya dengan tanda-tanda gangguan jin. Jadi dicek dulu tanda-tanda gangguan jin itu apa aja. Termasuk kesulitan tidur, tidurnya susah, tidurnya malam hari, ya tidak tenang, ya gelimpengan, mimpinya buruk, sulit taat dan sebagainya. Kalau itu ya jelas itu jin yang ada di tubuh. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 15 Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Bagaimana perbedaan jin korin dan setan yang biasanya membisiki di kala sholat atau yang lain? Jazakallah khairan katsiran. Iya. Kalau membedakan ya kita susah ya. Mungkin kita melihat saja enggak bisa. Tapi kalau kita yakini bahwa setan korin itu membisikkan keburukan, kita yakin. Nah, kalau dikaitkan dengan setan yang khusus mengganggu pada dalam sholat, ya memang ada sendiri, namanya setan khonzab itu. Ya bedanya jelas, kalau dalam sholat itu kita diberitahu Rasulullah, setan khonzab ini mengingatkan ini itu sampai kemudian kita lupa rakaat, lupa dengan bacaan, lupa kalau saat itu kita sedang sholat, dan akhirnya tidak khusyuk karena ingat itu dan ini. Nah itu mana setan korin atau setan yang ganggu khusus dalam sholat, khonzab itu. Ya yang jelas setan khonzab yang itu dikabarkan oleh Rasulullah, memang pekerjaannya adalah mengganggu kekhusukan konsentrasi kita dalam sholat. Adapun dengan kegiatan yang lainnya, selagi itu Rasulullah tidak menjelaskan jenis setan mana itu setan, misalkan kalau tadi dalam sholat ada setan khonzab, kalau dalam masalah toharo ada walhan, di tempat lain mungkin ada, tapi juga banyak sekali yang Rasulullah tidak menyebutkan dan memang tidak perlu dan tidak ada, karena itu semuanya diwakili peperangan secara umum antara diri kita melawan setan iblis rahmatullah alaih secara umum. Nanti perangnya perang memang perang secara umum, kita akan seterusnya akan berhadapan dengan setan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kiai Jogja di Kudus meluluskan ratusan santri hafal Al-Quran. Kebetulan salah satunya berkenalan dengan saya. Pak kiainya bertanya nama saya dan bapak saya serta rumah saya. Lalu pak kiainya menyatakan sifat saya pada teman saya, dan yang dikatakan sama persis dengan keadaan saya. Bahkan letak tahi lalat yang tidak mungkin diketahui selain saya. Pak kiai itu makrifat atau dibantu jin Ustaz? Adakah doa agar diri kita tidak diterawang atau dibaca orang? Lulu batu. Iya. Bagus ya. Saya kira ini pertanyaan sesi pertama sebelum nanti kita break dulu ya, katanya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Nah jelas Pak Yai ini bukan makrifat, itu jin. Jadi kalau orang itu makrifat itu jangan dipahami kalau makrifat itu bisa membaca orang, gitu loh ya. Jadi kita harus luruskan, kalau ada hal yang itu khariqul adah di luar kebiasaan kemampuan manusia secara umum aneh-aneh, yang bersifat menakjubkan, mengagumkan, kok mesti dikaitkan dengan makrifat? Itu tidak. Jadi kalau orang makrifat kepada Allah, makrifatullah itu ujung-ujungnya seperti hamba biasa yang taat, yang istiqomah, yang tawadhu. Tidak berarti kalau orang sudah makrifat itu memiliki sejumlah kelebihan yang luar biasa tadi itu. Jadi tolong ini diluruskan supaya tidak, oh ini makrifat apa jin? Ini jelas jin ini. Jadi semakin taat seseorang bukan berarti semakin dia punya kemampuan bisa membaca orang. Itu jelas keliru. Ya. Dari kalangan sahabat enggak ada yang punya kemampuan sahabat Rasulullah itu yang jelas-jelas masuk surga misalkan gitu ya. Dijamin masuk surga, bahkan sebelum meninggal sudah dikabarkan tentang masuk surganya itu. Itu enggak ada yang punya kemampuan misalkan baca sampai tai lalatnya sampai tahu gitu. Dan pertanyaan kan muncul juga itu untuk apa tai lalat sampai saya tahu itu kan kalau enggak jin itu kan ya enggak mungkin gitu loh. Dan apalagi kalau tadi ditanyakan tai lalat ya, tai lalatnya di mana? Kalau di ketiak itu kan naudzubillah itu kan. Jadi itu kan enggak mungkin diketahui kecuali setan kan gitu kan. Dan seterusnya. Kalaupun misalkan kiai itu tahu bisa melihat ya kan saru. Kiai kok melihat ketiak di lihat tai lalat di ketiak kan saru misalkan begitu loh ya. Ya kan jelas tidak mungkin karena itu dudukkan dulu tentang makna makrifat tadi yang mesti dikaitkan dengan kelebihan-kelebihan tadi itu yang tidak benar. Kemudian masalah bagaimana supaya kita tidak diterawang. Ya kemampuan apa namanya siapapun yang bisa terawang kita itu sebenarnya menggambarkan posisi kita yang lemah, iman lemah, ketaatan lemah, gampangnya kita berlubang. Lubang itu apa? Pikiran. Lubang itu apa? Masalah. Lubang itu apa? Beban. Beban itu. Tapi bukan berarti semua orang yang kena ya, masalah, ada beban, ada pikiran terus mudah diterawang. Tidak juga, tergantung ketaatannya. Secara umum ya, kalau kita banyak masalah, tegang, was-was, kemudian ketaatan tidak mendukung, itu mudah dibaca orang. Mudah dibaca orang pintar dan seterusnya. Tapi kalau kita masih dalam kondisi istiqomah, masih taat pada Allah, ya tidak. Ya sulit dibaca. Dan yang paling penting tadi itu apa? Ya kalau supaya kita tidak diterawang, ya zikir pagi sore, zikir mau tidur, ketaatan secara umum itu ditingkatkan. Insya Allah tidak akan dibaca orang. Kalau misalkan ada orang yang bisa membaca begitu ya, ya diajak perang aja sekalian. Kalau dia mau membaca ya bacakan aja ayat kursi dalam hati. Itu kan gak bisa setannya tahu itu. Bingung nanti itu ya, nebaknya salah, nebak-nebaknya salah terus. Itu akan begitu. Saya kira itu aja untuk pertanyaan yang ke-16 yang mungkin nanti bisa disambung setelah jeda. Itu harapan saya itu. Terima kasih Ustaz. Insyaallah ini break sebentar Ustaz untuk merilekkan suasana dan juga agar kita mungkin ada sedikit fresh. Mungkin juga pendengar agar juga rileks, santai, mungkin di dekatnya sudah tersedia kopi atau teh. Bisa untuk diminum dulu untuk rileks sambil mendengarkan jingle Radio Al-Um Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahli Sunnah Wal Jamaah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

Ya, intinya kalau kita taat kepada Allah itu tidak mengharuskan ada fasilitas bisa melihat jin gitu ya. Jadi kalau kok tambah justru malah menjadi apa kemampuan hakiki miliknya, kemampuan yang permanen begitu, justru itu kita curigai. Karena untuk kita ini kan fluktuasi iman itu kan pasti gitu ya. Kalau pas iman stabil, istiqomah, mungkin itu masih bisa diterima karena kemungkinan ketaatan seorang pada Allah gitu ya. Karena mungkin situasinya menuntut adanya kebutuhan untuk Allah berikan kemampuan melihat jin gitu kan. Tetapi kalau tidak istiqomah, lagi turun imannya, apalagi masih belum lurus akidahnya, kok kemudian bisa melihat jin, ya itu dari jin. Kaitannya dengan hafalan Quran, enggak usah kaget, ada juga yang hafal Quran kesurupan, itu kita pernah nangani itu. Hafal Quran kesurupan, iya. Lah ceritanya panjang itu kalau dibahas. Yang jelas kan sudah saya sampaikan, jadi orang taat itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan melihat jin. Mestinya begitu. Ya. Ya, saya kira. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 17 Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ini dari Bapak Imam di Cabung Ustaz. Ya. Apa hubungannya qorin dengan hawa nafsu? Syukron kasiron. Waalaikumsalam ya. Gimana nih kabarnya Bapak Imam ini? Ini yang dulu-dulu pernah bergabung sama kita ini. Saya masih ingat ini. Iya Ustaz. Iya. Bagaimana hubungan? Ya, mudah-mudahan apa senantiasa dirahmati oleh Allah ya Bapak Imam. Hubungan dengan qorin dengan hawa nafsu. Iya. Ya tidak ada kaitan sama sekali. Hawa nafsu memang sudah disertakan oleh Allah dan itu tergantung dari pengendalian keimanan kita, tergantung dari ilmu kita, ketaatan kita kepada Allah untuk hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini memang diciptakan oleh Allah itu memang la amaratun bisu, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi ya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh pembesar, kalau sekarang itu ratu, itu beliau menuturkan inna nafsa la amaratun bisu. Dalam Quran itu Nabi Yusuf menyatakan begitu, sungguhnya jiwa itu memang diperintah apa kecenderungannya mengarah pada keburukan. Nah, kemudian bergantung dari apa keburukan itu, apakah kita kerjakan, apa kita justru malah ngingkari, tergantung dari ilmu kita, tergantung dari ketaatan kita, ilmu agama kita dan ketaatan kita. Nah, baru kemudian semuanya itu kita apa terkait sama qorin dari malaikat atau terkait sama qorin, setan qorin. Kalau ilmu kita tidak banyak tapi ketaatan banyak, ya tetap bisa saja nafsu kita terkendali ya, dalam kondisi apa selalu berusaha untuk taat pada Allah dan menyelisih larangan Allah. Tapi kalau misalkan ilmunya sudah tidak banyak tapi tidak taat juga, nah bisa saja nafsu itu dikendalikan oleh setan qorin tadi itu, sehingga terus kemudian jin-jin dari luar itu masuk ke tubuh kita. Itu prosesnya begitu. Kemudian terbacalah orang itu yang ahli maksiat dan seterusnya. Jadi seperti itu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 18 Ustaz. Ustaz, saya adalah orang yang baru tahu arti hidup. Masya Allah. Dulu ya, saya sering maksiat ya, dan sekarang saya sudah taubat nasuha. Tetapi pada waktu sholat saya merasa sholat saya tidak khusyuk. Meski jemaah saya tidak telat. Apakah saya perlu diru'yah Ustaz? Ya, perlu dan tidaknya ke Qalbun Salim saja. Ya, nanti biar bisa apa lebih akrab sama kita. Monggo silakan ke Qalbun. Apakah perlu diru'yah apa tidak. Nah untuk kondisi siapa ini yang bertanya, Tidak ada ya. Tidak ada namanya ini. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati dengan tobatnya dan seterusnya. Masalah kekusukan ini ya, memang masalah yang itu menjadi masalah kita bersama. Siapapun yang taat itu berusaha untuk memperoleh kekusukan dalam sholatnya. Jadi yang berusaha untuk taat, yang sudah taat, yang istiqomah itu pun juga terus berusaha meningkatkan kekusukan. Dan karena itu tidak perlu merasa was-was, terbebani karena tidak bisa khusyuk. Karena khusyuk itu ya butuh belajar. Butuh belajar, butuh terus membenahi dan juga memperbanyak rasa syukur. Karena dengan begitu nanti Allah akan tambahkan nilai kekhusyukan kita di dalam sholat. Dan yang paling penting ya, karena baru saja tobat, jadi wajar kalau banyak hal yang itu bisa diembuskan oleh setan untuk mempengaruhi kesukaan kita dalam sholat. Apakah itu berarti butuh rukyah atau tidak, ya tergantung nanti kondisi tanda-tanda kaitannya dengan apakah ada gangguan jin atau tidak. Tapi kalau misalkan hanya sebatas tidak bisa khusyuk, ya tidak butuh dirukyah. Yang dibutuhkan adalah mungkin meningkatkan keilmuannya dengan kajian, dengan ta'lim, kemudian meningkatkan ketaatannya dan berusaha tobat secara sempurna ya. Karena itu ya saya harapkan ya yang bertanya itu untuk selalu ketemu dan kumpul dengan yang taat, yang baik akhlaknya, yang sudah mungkin istiqomah dengan ibadahnya. Karena itu ya mungkin akan baik kalau menyempatkan waktu misalkan untuk bisa main ke Qolbun Salim dan seterusnya atau ke Al-Um, ya silakan. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan yang nomor 19 Ustaz, dari Abu Ilyas Sumber Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Afwan Ustaz, seingat saya dulu Ustaz ngasih penjelasan bahwa jin itu bisa keluar lewat muntah, tetesan air mata, dan dibekam. Selain itu apalagi Ustaz? Apa bisa lewat buang angin Ustaz? Terus masalah jin korin, misalnya kalau jin korin itu sudah masuk Islam, apa dia tetap mengganggu kita dengan bisikan-bisikan untuk malas beribadah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, waalaikum. Jadi untuk masalah jin korin ini, sekali lagi saya tegaskan supaya tidak salah, jin korin untuk kita itu tidak bisa diislamkan, hanya bisa ditundukkan, dilemahkan, dikalahkan. Dikalahkan bukan berarti harus dia Islam. Khusus untuk Rasulullah ya. Tadi itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Waqidatus Salam Bali, dan itulah yang dipilih oleh para ulama. Jadi jin korin hanya Islam, itu terjadi hanya untuk Rasulullah saja. Selain itu, tadi kan sudah dibahas, sahabat Umar radhiyallahu anhu saja yang setan tuh lari saja itu tidak bisa mengislamkan jinnya. Itu begitu. Karena itu ya diluruskan kalau jin korin itu tidak bisa diislamkan. Bisanya hanya ditundukkan, dilemahkan saja. Kemudian masalah soal keluarnya jin memang sudah betul, tadi sudah disampaikan. Tinggal apakah ada tempat keluar yang lainnya, misalkan dengan kentut dan seterusnya. Ya bisa saja dengan kentut juga bisa, tapi itu memang korinahnya, memang tanda-tandanya itu memang jin keluar ya, mungkin saat dirukyah dan seterusnya. Tapi bukan berarti setiap kentut berarti jin keluar, nah, itu salah kan itu ya. Yang selanjutnya bisa saja jin itu keluar seperti membetot nih, kebetot istilahnya, ada yang menarik di antara anggota tubuh kita yang dipaksa gitu, yang kemudian terus kadang meninggalkan bercak hitam, itu juga tanda keluar. Tanda jin keluar itu juga bisa terjadi saat kita tidur, mimpi, kok kemudian ada jin nyerang, kemudian kita bacakan ayat terus dia terusir, itu juga bisa. Jadi semuanya itu kita dapatkan data di lapangan. Sebagian dari yang tidak ada di dalam kitab itu kita dapatkan data di lapangan. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu beberapa hal yang tambahan yang katanya dengan posisi jin keluar itu lewat apa saja. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 20. Dari Leli Batu. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang sering tiba-tiba lemas, lesu dan pusing, sering sulit berkonsentrasi juga termasuk orang yang dipengaruhi jin? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Belum tentu ya. Jangan sampai semua penyakit fisik itu diartikan jin. Jadi cek dulu, bawa ke dokter ya. Bisa saja potensi darah rendah, bisa penyakit fisik yang lainnya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Dicek dulu ya, apa memang ada riwayat penyakit fisik atau penyakit fisik. Jadi bawa ke dokter dulu. Bisa saja pengaruh jin ya. Tapi itu setelah dicek ke dokter dulu ada enggak penyakit fisiknya. Nah, terima kasih Ustaz. Semoga Bu Leli ini masih mendengar ya Ustaz, belum tidur. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 21 dari Pak Sukarto Singosari. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, berapa bulan yang lalu tepatnya di tengah malam saya mendengar bunyi letusan seperti letusan petasan. Tidak lama kemudian terdengar suara seperti orang dicekik di dalam rumah saya, dan suara itu seperti suara orang laki-laki. Kemudian saya bangun dari tidur dan melihat di tiap-tiap kamar anak saya semua masih tidur pulas. Pertanyaan saya, mungkinkah itu makhluk gaib? Dan alhamdulillah Ustaz, saya selalu berdoa sebelum tidur. Terus kasih Ustaz, saya tunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Saya tunggu jawabannya. Iya, kepada Bapak Sukarto. Yang pertama Bapak, ya alhamdulillah sudah mengikuti adab yang diajarkan Rasulullah dalam tidur. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekeluarga insyaallah. Ya, karena sudah mengikuti sunnah beliau. Untuk yang ditanyakan ya, itu justru malah bisa saja menggambarkan bagaimana Allah yang Maha Rahman Rahim melindungi jenengan karena sudah membaca doa tadi itu. Ya bisa jadi ada yang nyihir kemudian tidak berhasil, gagal tadi itu. Akan lebih baik lagi ya anak-anaknya dipastikan untuk diajari kalau mau tidur ya baca doa dulu. Dan akan lebih baik lagi dipastikan diputarkan saja rumahnya dengan ayat-ayat ruqyah, dengan murotal untuk pengusiran. Kalau memang itu betul-betul apa sihir yang dikirim, jadi pastikan tidak ada pengaruhnya. Gitu ya. Caranya gimana? Putarkan sekeras-kerasnya aja. Ya dari maksudnya keras itu ya dari depan rumah sampai ke belakang terdengar. Ya itu diputarkan dulu. Nanti kan bisa apa namanya ada reaksi yang ya bisa saja nanti suatu saat bisa ditanyakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 22 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdua Satar Tumpang. Manusia ini didampingi dua malaikat, Rokib dan Atid. Lalu didampingi Korin. Pertanyaan, bila manusia menjalankan kejahatan, dan apa berarti malaikatnya kalah dengan jin Korin? Terima kasih. Betul ya. Untuk masalah kalah dan menang itu bukan seperti itu pemahamannya. Ya, ada malaikat Rokib Atid itu untuk fungsinya mencatat kebaikan dan keburukan. Betul. Tapi kalau untuk Korin ini kemana saja yang dampingi terus gitu ya. Kalau kemudian ada orang melakukan dosa dan kemaksiatan, apakah malaikatnya kalah? Tidak juga. Malaikat itu tidak pernah kalah. Jadi malaikat itu mendampingi kita mengikuti dari kondisi ketaatan kita. Kalau kita dekat pada Allah, kita melakukan ketaatan, maka ya malaikat yang lebih dominan. Apakah itu mengalahkan jinnya? Dalam pengertian seperti itu bisa saja diartikan mengalahkan. Tapi kalau misalkan kita ada orang kok melakukan kemaksiatan terus kemudian malaikatnya dikalahkan dalam arti ya dicekik dan ya ya tidak begitu. Artinya kalah di situ ya akhirnya peran malaikat itu menjadi tidak maksimal. Ya yang lebih maksimal menguasai orang itu adalah setan korinya. Tapi zatnya malaikat ini bukan berarti terus kurus kemudian terus dikuasai setannya, tidak begitu. Lemah, lemah dalam arti fisiknya lemah, bukan begitu. Wallahualam sahab ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 23. Ini dari Bu Suprianti, alamat Jalan Sabto Pratolo nomor 7 Malang. Dapat Ustaz, mau bertanya. Ustaz, anak saya kalau belum dapat jodoh padahal udah cukup umur, gimana jalan keluarnya? Mohon petunjuk Ustaz. Iya, kalau masalah jodoh ya yang pertama yang harus dipahami akidahnya itu gini Bu. Ya. Kalau Allah belum menetapkan jodohnya, ya meskipun diupayakan kayak apapun ya belum. Tetapi kalau Allah sudah tetapkan jodohnya, insya Allah pasti akan datang. Artinya begini, tugas manusia hanyalah berusaha ikhtiar. Nah kalau kemudian sampai saat ini jodohnya belum turun, yang diperbaiki adalah kualitas ikhtiarnya. Kalau tadinya itu kurang taat ya, ya berarti jenengan sama anak banyak-banyak melakukan ketaatan. Walaupun ketaatan itu mestinya tidak hanya untuk urusan jodoh, itu untuk Allah dan harus ikhlas diberikan kepada Allah. Nanti kalau sudah dapat jodoh pun namanya ketaatan itu harus diberikan kepada Allah. Jadi luruskan niat ketika mau taat pada Allah, itu penting. Nah dari situlah ibu dan anaknya punya hak untuk ditolong oleh Allah untuk dimudahkan urusan jodohnya. Jadi kalau bisa ya tingkatkan ketaatan ya baik ibu maupun putrinya, jadi banyak-banyak melakukan ketaatan. Nah disitulah nanti ada peluang besar jodoh itu akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian masih ingat dengan doa-doa yang kita ajarkan dulu ya, mungkin 3 minggu yang lalu yang bab doa itu kan ada mustajabnya doa ya. Berarti ibu ya harus mungkin bangun kalau sekarang ini ya 1:30, 1:30 mungkin seperti 3 malam yang akhir kemudian melakukan sholat malam dan disitulah ibu bisa berdoa kepada Allah yang doa itu akan mustajab. Kalau redaksi doa ya bisa seperti yang kita kemarin sampaikan ya hayu ya qayyum astaghis birahmatika astaghis. Ibu membaca itu terus itu akan bagus. Anaknya baca itu juga akan bagus. Kemudian bisa ditambah dengan hajat kita sendiri yang setelah sholat ya. Sholat ya kalau dalam sholat tak boleh redaksi Indonesia, doa redaksi dalam bahasa Indonesia dimohonkan. Nah, itu bisa ditambahkan setelah sholat itu. Insya Allah itu mustajab. Ya. Nah, mudah-mudahan segera putrinya dapat jodoh. Jadi ingat ya istiqomah ya. Itu insya Allah akan cepat datang. Ya mudah-mudahan. Amin amin Ustaz, mudah-mudahan segera. Hmm. Ya. Kita masih pada pertanyaan yang nomor 24 Ustaz. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa ada efeknya jika kita tidak membuka tali pocong jenazah? Ya justru itu yang saya akan tanyakan kepada mereka yang punya keyakinan kalau tali pocongnya itu tidak dilepas katanya jadi pocong. Ya kalau apa namanya itu bisa dijawab oleh mereka ya mereka paling-paling yang jawabnya pasti akan menganggap itu ya ya kebanyakan seperti itu katakan gitu. Jadi kalau cara nas cara dalil itu tidak ada, syariat Islam tidak pernah ya mengkaitkan antara lepasnya tali pocong dengan jadinya mayat itu jadi pocongan. Jadi kalau kita sudah tadi kan sudah kita bahas rasanya itu adalah pekerjaan jin korin tadi itu, setan korin. Jadi mestinya kalau dilepas dan tidak lepas itu tidak ada pengaruh. Orang sudah mati itu mau apa? Masya Allah tidak dilepas ya. Ya tidak ada pengaruhnya, dilepas pun juga tidak ada pengaruhnya. Apalagi kalau misalkan dengan begini aja logis ya, berpikir logis itu. Waktu kejadian tsunami di Aceh itu itu kan tidak sempat dikafani, tidak sempat dimandikan, itu tambah lebih parah lagi mestinya kan. Kalau dilogikakan malah jadi semuanya jadi pocong karena nggak sempat dibungkus, nggak ada kan begitu. Ternyata kan tidak juga, kan tidak ada di Aceh itu pemakaman massal yang tidak ideal ya, yaitu darurat, kemudian ujung-ujungnya kemudian ada roh gentayangan massal sejumlah mereka yang menjadi korban tsunami yang kemarin 200 ribu itu. Masa ada kemudian roh gentayangan massal di Aceh muncul, kan gak ada kan, karena mati yang dianggap tidak apa tadi itu. Jadi itu kan akan bisa meluruskan keyakinan kita, saya kira gitu. Terima kasih Ustaz. Kita alhamdulillah masuk ke pertanyaan nomor 25 Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita membedakan antara jin korin dengan jin yang jahat? Jin korin dengan jin yang jahat. Jin korin itu setan korin. Setan itu jahat. Kalau ada setan lain yang jahat ya sama-sama jahat. Ya enggak usah dibedakan, pokoknya setan itu semuanya mesti jahat. Enggak ada setan itu tidak jahat. Kalau ada jin yang tidak jahat ya dia tidak setan. Kemarin sudah kita sampaikan apa bedanya jin dengan iblis, jin dengan setan. Kita jawab setan itu bangsa jin. Kalau jin belum tentu setan. Iblis itu bagian dari bangsa jin, tapi tidak semua jin itu iblis. Sama dengan begitu. Tapi kalau sudah sama-sama setan ya jahat. Jelas setan itu jahat. Jadi jin korin itu setan loh ya. Jin korin itu setan. Jadi setan itu mesti jahat. Ya, karena itu ya tidak ada bedanya kalau saya ditanyakan ini. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang nomor 26 dari Indra Sukun. Assalamualaikum Ustaz, tanya bagaimana dengan sulap atau mitalis yang ada di TV bisa menebak angka atau kejadian tertentu? Mentalis ya. Ya, saya tidak tahu hakikat sulap. Apakah itu cuma trik tangan, kemampuan skill sulap atau bantuan dari jin. Tapi kalau dari soal menebak yang itu tidak ilmiah, tidak logis, artinya untuk dibaca sebagai permainan sulap, ya kemungkinan dari bangsa jin besar ya, seperti apa Joy Sandi gitu ya. Joy Sandi itu kan bisa menebak angka-angka matematika yang diproseskan pada saat dia lagi di acara itu. Kalau itu yang ditanyakan yaitu jin. Karena jin itu begini ya, seseorang itu mau memiliki kemampuan apa saja itu mau difasilitasi oleh jin, asal dia mau ya berlaku syirik, berlaku menyimpang di hadapan Allah. Misalkan kalau ada orang pengen, saya pingin bisa misalkan tadi itu menebak angka, terus bermain matematika yang canggih, ya setan akan membantu memberikan fasilitas itu. Kalau saya ingin bisa terbang, ya setan itu akan bantu. Saya ingin bisa menghipnotis, saya ingin membaca orang, saya ingin meramal, saya ingin mengobati dan seterusnya, ya setan pun juga bisa membantu dengan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh orang yang melakukan ritual tadi itu. Ya Allah alam. Terima kasih Ustaz. Kita sebelum kita break, kita mungkin jawab beberapa kali pertanyaan lagi dulu mungkin ya Ustaz. Kita nanti sampai jam 10 insyaallah. Jam 10 ya Ustaz. Iya. Yang disekolahkan Ustaz. Ini Ustaz pertanyaan yang nomor 27. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kakak ipar saya kena jin di Tamban. Di Tamban awalnya dia pingin dihilangkan, tapi dia bisa meramal, jadi sekarang dia gak mau dihilangkan dan malah senang. Gimana caranya menghilangkan Ustaz? Ya kalau senang gimana lagi. Jin itu bisa membaca tubuh seseorang. Kalau orang ini berpotensi untuk dinaikkan menjadi tokoh, maka jin yang masuk itu akan berusaha untuk menyediakan fasilitas. Misalkan bisa menebak,

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang bersabar, Allah mencintai, Allah menolong, Allah meringankan beban, Allah menyelamatkan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Kita masuk pada sesi tanya jawab yang ketiga. Dan mudah-mudahan dengar setia radio Al-Um Ahli Sunnah Wal Jamaah fresh lagi untuk mendengarkan sesi tanya jawab ini. Dan juga yang ada di studio kita ini juga sehat-sehat juga dan fresh. Mari kita lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 28. Ustaz, ini pertanyaan 28 dari ya. Anto Klojen. Apakah semua gangguan fisik gangguan psikis selalu diawali oleh gangguan dari jin, dan apakah pengobatan dengan teknik meditasi berhubungan dengan jin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah penyakit psikis itu selalu diawali oleh gangguan jin? Kalau pertanyaan selalu diawali, itu kan berarti kita harus ada bukti otentik untuk bisa ngukur ya itu selalu loh ya, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kemungkinan psikis itu disebabkan oleh gangguan psikis itu sendiri. Jadi kalau menurut saya tidak perlu ditanyakan selalu atau tidaknya, atau mana yang lebih dahulu menyebabkan psikis itu sakit, apakah memang jiwanya yang sakit terlebih dahulu, ya, jiwa sakit akhirnya jiwanya itu sakit gitu ya, atau yang menyebabkan jiwa sakit itu karena ulah setan. Nah, menurut saya yang paling penting adalah bahwasanya psikis itu berpotensi untuk ditunggangi oleh setan, oleh jin. Kebanyakan gitu. Misalkan sakit yang takut yang berlebihan, itu kan sebenarnya psikis ya. Takut berlebihan ini bisa menyebabkan jin masuk. Tapi juga begini, kenapa kok orang takut berlebihan? Bisa saja itu provokasi dari jin korin gitu loh ya, sehingga dia menjadi over takutnya. Karena itu kita tidak menjadikan itu sebagai mana yang lebih dahulu, mana yang awali dan seterusnya, tidak. Tetapi mesti ada keterkaitan kuat antara psikis dengan gangguan jin. Jadi kalau psikis itu pengaruhnya tidak dikendalikan, ya, gangguan psikisnya itu sangat berpotensi jin masuk. Jadi kaitannya kuat. Sekarang kalaupun jin itu tidak masuk, psikis itu sakit, ya tetap saja yang namanya setan korin itu berusaha untuk membuat psikis itu ya sakit. Gitulah. Jadi setan korin kan yang terus membisiki, jadi bisikan itu akan ada terus. Ya, wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 29. Yeah. Ini dari Ibu Ani di Telogomas. Yeah. Ini tetangga kita, Ustaz. Yeah, betul. Pertanyaan beliau, ada tipe terapi dalam dunia medis yang dinamakan hipnoterapi. Apa itu jadi termasuk menggunakan korin atau jin? Sebab dengan hipnoterapi ini bisa dimasukkan sugesti-sugesti baik dengan cara tubuh kita direlekkan terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Sebelumnya saya minta maaf tadi itu kayaknya kurang jawaban saya mengenai meditasi itu. Oh, ya. Oh, meditasi ya, Ustaz. Ya, mohon maaf, Ustaz. Meditasi. Tadi, ya. Ya, apakah meditasi itu apa? Pengobatan dengan teknik meditasi berhubungan dengan jin. Ya, jadi sebetulnya ya bisa saja toh meditasi itu kan tadinya dipahami hal positif gitu ya. Terus kemudian karena tidak tahu, ya itu dilakukan. Ya, padahal meditasi itu ya apa namanya? tidak ada dalam ajaran Islam, kan gitu. Namanya juga tidak ada. Ya, maka yang kecenderungan datang bukan malaikat tapi justru malah jin. Jadi kalau begitu ditanyakan apakah pengobatan meditasi berhubungan dengan jin, ya sangat mungkin besar pengobatannya kaitannya dengan jin. Kalau orang itu tidak sengaja, itu bukan berarti ya tidak ada jin, bukan begitu. Tapi meditasi secara umum itu tidak ada ajaran dalam Islam. Nah, mungkin ada yang bertanya lah, itu waktu Rasulullah Potakhanus di Gua Hiro itu pernah ya ada yang bahas. Ya jawabnya mudah, itu kan Rasulullah sebelum jadi Rasul. Setelah Rasulullah jadi Rasul, diangkat oleh Allah jadi Rasul, tidak ada lagi amalan takhanus itu. Gantinya apa? Itikaf. Karena itu tidak ada dalam pengobatan Islam penyakit atau apapun melalui meditasi, tetapi melalui itikaf. Itu pun juga ya tempatnya di masjid. Ya, kalau meditasi ini kan macam-macam. Apalagi meditasi ini itu sebenarnya khasanah miliknya agama apa Buddha. Ya, meditasi itu kan dari Buddha itu. Yang sempat merebak kemarin itu. Jadi ya bahkan di Malaysia dilarang dengan yoganya itu. Itu ya sebaiknya tidak anu karena itu jelas-jelas penyimpangan. Ya, kembali ke pertanyaan tadi itu Bu. Iya, Ustaz. Ini pertanyaan dari mohon maaf ke Bu Ani di Trogomas. Akan kami ulang lagi pertanyaan Bu Ani. Ini Ustaz, ada tipe terapi dalam dunia medis yang dinamakan hipnoterapi. Apa itu jadi termasuk menggunakan korin atau jin? Sebab dengan hipnoterapi ini bisa dimasukkan sugesti-sugesti baik dengan cara tubuh kita dirilekkan terlebih dahulu. Iya, iya. Kalau kita jawab secara pasti, apakah itu pengobatan yang salah yang terkait sama jin itu kita enggak bisa ya. Kalau dari fatwa Lajnah Daimah, hipnotis itu jelas tidak diperkenankan karena itu bagian dari jin. Kalau dari fatwa ya, dari sisi tadi itu sisi ilmiah, karena itu yang dimasuki adalah otak alam bawah sadar manusia. Ya kalau dipahami dari yang beredar pemahaman tentang hipnoterapi, sisi logika kan masih ada. Tapi kalau apakah itu terkait sama setan kohon, setan kohon itu tidak akan pernah membiarkan kita santai, kosong, ada waktu libur itu tidak ganggu, itu tidak ada. Jadi kalau ini yang kita pahami, misalkan bahwa setan kohon itu tidak akan membiarkan kita, pertanyaan muncul pada saat hipnoterapi itu, saya ingin tahu yang ahlinya, yang pakarnya pengobatan hipnoterapi itu memahami tidak adanya setan kohon itu, memahami tidak adanya jin itu. Pada saat dia memahami di mana letak posisi setan kohon itu mengganggu pengobatan, kan begitu. Nah kalau ini tidak disentuh, tidak dikaitkan, nah besar kemungkinan pengobatan hipnoterapi itu ya tertipu saja. Bahkan bisa saja dipermainkan oleh setan kohon itu. Ya karena itu kan di hipnoterapi itu kan ya para ahlinya pun juga berpendapat kalau hipnoterapi itu tidak gampang. Ya, bahkan banyak sekali gagal gitu ya. Jadi hipnotis yang ada di televisi itu tidak semudah itu gitu loh. Bahkan yang sering kali adalah gagal gitu loh. Itu kalau mereka sendiri itu menyatakan begitu. Karena itu begini menurut saya. Ya kalau dikatakan langsung total itu jin ya kok apa namanya terlalu semena-mena gitu. Tapi kalau dikatakan tidak ada kaitannya sama jin ya keliru juga, karena kan kita ini punya musuh besar setan yang 24 jam itu mengganggu terus, yang itu seringkali tidak dikaitkan terutama kayak masalah hipnoterapi dan seterusnya. Nah, karena itu begini, kita telusuri dulu hipnoterapi itu siapa yang munculkan gitu ya. Karena hipnoterapi itu kalau di kasanah orang Jawa itu tidak ubahnya seperti orang gendam mampu menguasai tubuh orang itu. Tinggal kan kalau hipnoterapi diarahkan dengan kebaikan, untuk kebaikan diajak dialog, dikasih apa apa nasihat-nasihat untuk kebaikan di saat dia rileks tadi itu atau dalam kondisi tidur atau alam bawah sadarnya diisi dan seterusnya. Saya sering melontarkan masalah sejauh mana efisiensi hipnoterapi ini dan sisi ilmiahnya menurut dunia medis. Saya untuk mengetahui apakah hipnoterapi ini bisa atau tidak. Kalau hipnoterapi ini bisa, tentunya mereka yang ada di penjara itu kan bisa dirubah jadi baik semua itu. Ya, yang perilakunya buruk dan seterusnya. Atau koruptor-koruptor yang menjadi berita setiap hari itu kan bisa dihipnoterapi supaya berhenti dari korupsinya dan seterusnya. Atau tukang teror bom itu kan bisa juga diluruskan itu dengan hipnoterapi. Tapi kenyataannya kan tidak bisa gitu loh. Karena itu kan kita hanya khawatir jangan-jangan hipnoterapi ini kan sebenarnya hanya profit oriented saja gitu. Seperti dulu Indigo diagung-agungkan, yang ujung-ujungnya adalah duit gitu. Hipnoterapi ini juga gitu, ujung-ujungnya adalah lapangan pekerjaan, ujung-ujungnya adalah uang dan seterusnya. Kemudian dikemas dengan yang ilmiah, yang ini dan seterusnya. Itu kita khawatirnya sama dengan tadi itu otak tengah dan seterusnya. Nah, yang akhirnya ya sebetulnya tidak ada hakikat kebenaran di situ. Ya, jadi kalau menurut saya ya sangat besar kemungkinan dekat dengan jin itu besar hipnoterapi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Insya Allah tanya jawab ini kurang 5 menit lagi Ustaz. Iya. Ya, mungkin nanti jika pertanyaan ini belum selesai, mungkin ini sebagai PR kita ya Ustaz. Ya, untuk pertemuan berikutnya saya harapkan untuk pendengar setia radio Al-Um Ahlussunnah Wal Jamaah tidak kecewa, tapi saya harapkan bisa menunggu untuk hari Ahad lagi, hari depan sore insya Allah akan kami jawab. Dan kita bisa lanjutkan Ustaz ke pertanyaan yang nomor 30 Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hadi di Sao Jajar. Jin itu masuk ke dalam tubuh lewat mana? Bagaimana agar kita mengetahuinya agar jin korin tidak semakin kuat? Terima kasih Ustaz. Ya, dari mana? Ya, terserah mereka mau masuk lewat mana. Dari mana? Bisa dari kaki, bisa dari tangan, sesuai dengan titik lemah kita gitu ya. Bisa dari kepala kalau subatnya subat teologi. Keyakinan tentang zatnya Allah, bentuknya Allah itu ya, itu bisa masuk lewat kepalanya, bisa juga lewat matanya kalau yang diakses itu yang dilarang-larang itu, yang kayak film porno dan seterusnya. Bisa juga lewat mulutnya kalau tiap hari kerjanya cuma ghibah saja, tidak kenal dia kecuali tukang ghibah, terutama na'udzubillah ini wara, ini ya wanita ini suka. Walaupun juga ada laki-laki yang suka ghibah. Jadi bisa saja lewat mulut, bisa juga lewat tangan. Misalkan ya mencuri, nyopet gitu, dan seterusnya. Atau onani dan seterusnya. Bisa lewat tangan, bisa lewat kemaluan. Bisa macam-macam tergantung titik lemah perilaku dosa maksiat di hadapan Allah. Itu menjadi titik masuknya jin. Bisa juga lewat makanan, misalkan sur sihir itu bisa ya, macam-macam ya. Atau bisa juga lewat sebab emosi, nah, itu nah, masuk dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lainnya ya di ya, ini. Ustaz, ini ada pertanyaan kita, nomor 31 dari Umi Dewi Jabung. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya menghilangkan jin pada anak? Perlu Ustadz ketahui, dia pernah saya bawa ke orang pintar, dikasih rajah dan diminum. Sekarang kadang suka cepat emosi, tapi sekarang saya sudah berusaha tobat, moga dikasih istiqomah. Semua salah saya, mohon bimbingannya. Anak saya umur 10 tahun. Terima kasih, Ustaz. Iya, iya. Ya. Bagaimana cara mengobatinya ya tadi itu ya? Mengobati anak yang kena gangguan jin. Ya, secara umum itu katanya dengan rukyah. Nah, karena anak kecil ya, teknik rukyahnya itu yang beda. Kalau anak kecil tidak boleh dipuaksa sampai kemudian malah mencederai organ tubuhnya, fisiknya dan seterusnya. Karena itu ya mungkin dengan bahasa keibuan seorang ibu. Kalau malam saya mau tidur dibacakan gitu ya. Dipegang bun-bunannya sambil kayak diuru-uru gitu ya. Bacakan ayat-ayat, surah-surah dan seterusnya. Terus makanan, minuman itu juga dirukyah dulu. Kemudian diajari adab-adabnya, makan, minum dan seterusnya. Diajari juga doa mau tidur, doa yang pagi hari harus dibaca dan seterusnya. Kemudian dibimbing dengan baik, ya, diarahkan dengan baik. Jangan kemudian di los game terus atau film terus yang cucu malah itu akan merusak anak. Ya intinya anak yang masih 10 tahun masih balig, ya, belum balig itu mendapatkan perlindungan dari Allah selama belum dirusak dengan orang tuanya melalui ya tadi itu ke dukun dan seterusnya. Karena sudah terlanjur dan itu tidak apa tahu sebelumnya, ya mudah-mudahan Allah mengampuni apa dan membebaskan dari pengaruh unsur apa perdukunan tadi itu. Kayak itu begini juga akan bagus lagi kalau mandi itu airnya dirukyah dulu, itu tuh pembersihan. Ya, karena dari perdukunan nanti membersihkan pengaruh dari jin yang ikut itu ya. Dan kalau ternyata masih terus bandel gitu, misalkan kalau memang betul-betul anu ya bisa ditambah dengan terapi minyak saudak via kapsul itu. Supaya kalau terus ternyata enggak bisa lagi ya dirukyah. Ya dibawa saja ke laki-laki ke Masjid Qalbun Salim ya. Insyaallah itu bisa. Terima kasih Ustaz, ini waktunya udah menunjukkan jam 10 pas Ustaz. Mungkin sebelum itu Ustaz, ini cuma ada yang meminta morotal aja Ustaz. Ini dari Halim Blimbing. Assalamualaikum, apa bisa membuat morotal dengan rekaman sendiri? Apa yang dibaca dari awal sampai dengan akhir? Atau bagaimana mendapatkannya Ustaz? Dia cuma minta morotalnya Ustaz. Ya kalau mau mendapatkan ya ke Al-Um atau ke Qalbun. Ya, kalau mau merekam sendiri ya ayat-ayat rukyah apa saja ya banyak. Apa jenis rukyahnya? Rukyah terkait jin secara umum atau rukyah terkait sama sihir. Jadi seperti itu. Bisa ini tambahan bonus lagi ditambah juga bisa. Nanti kalau kita tidak kuat baru kita Hentikan, ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Um. Ini Ustaz, alhamdulillah Ustaz ada waktu untuk sedikit untuk menjelaskan. Karena ini ada 54 pertanyaan Ustaz yang belum kita jawab, berarti tinggal 21 pertanyaan Ustaz. Ya mungkin orangnya ini ya Ustaz masih menunggu ya Ustaz. Ya gimana pertanyaan saya ini terjawab panda gitu mungkin ya. Doakan mudah-mudahan ini bisa kita kuat. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 33. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Nova di Kawi. Kalau tuyul, kuntilanak dan lain-lainnya, maksud teman-temannya itu Ustaz. Adalah jelmaan dari jin. Betul. Berarti tuyul dan kuntilanak itu sebenarnya memang tidak pernah ada ya Ustaz. Betul sekali. Satu lagi, apakah jin itu bisa mengerti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan? Syukron Ustaz. Ya kalau kita berlubang melalui kontak korin bisa. Tapi secara umum apakah jin itu bisa mengetahui hati kita? Tidak juga. Buktinya apa? Yaitu yang pernah terjadi dialami oleh Nabiullah Sulaiman ketika apa namanya meninggal itu kan Efre tidak tahu, jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, sudah gak lama, baru tahunya setelah kayu yang dibuat tempat duduk itu keropos jatuh gitu ya, atau tongkat yang dipegang itu jatuh. Dari sini kan sudah kita tahu bahasanya sesungguhnya jin itu tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Lalu kok kadang-kadang bisa tahu? Lah itu tadi kontak korin tadi itu loh, setan korin tadi itu loh. Karena saya bilang tadi sudah berlubang. Berlubang itu yang tadi itu ketika kondisi lagi drop, mental jatuh, beban banyak, terus kurang taat, nah itu enggak terus itu menyebabkan mudah dibaca. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Semoga Bu Nova ini paham ya. Kita lanjutkan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dan saya harapkan pendengar radio Al-Um Al-Sunnah Wal Jemaah tetap semangat dan masih fresh dan bisa sambil meneguk secangkir kopi atau teh agar kita semakin fresh dan tenang mendengarkannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 34 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya manusia apa ada yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib dan bisa berdialog dengan mereka? Dari Al-Fat Family di Jalan Piranha atas 232 Malang Ustaz. Maksudnya mungkin ya, yaitu manusia itu dalam kondisi tidak ada jinnya gitu ya. Apakah dia bisa melihat jin? Tapi kalau ada jinnya ya jin kan jinnya bisa gitu loh. Apakah manusia yang ada jinnya bisa melihat jin? Ya ada, banyak dukun itu kan bisa melihat jin semua itu. Ya, karena ada jin di dalam tubuhnya. Karena tapi kalau pertanyaannya dirubah, apakah manusia yang tidak ada jinnya bisa melihat jin? Nah itu tergantung dari tingkat ketaatan. Kalau semakin taat kepada Allah, bukan makrifat loh ya, makrifat mesti melihat jin, itu salah itu, tidak benar. Jadi taat, kok kemudian Allah tunjukkan jin di sekelilingnya, dan itu pun juga sifatnya temporal, tidak terus menerus. Karena tidak ada manfaat, tidak ada tujuan itu, tidak ada faedah gitu loh. Kecuali kalau misalkan mau mendakwai bangsa jin, terus kemudian Allah tunjukkan keberadaan jin itu, baru kemudian memberikan faedah. Adapun kalau kita itu normal, ya sholatnya ya sekedarnya, artinya sekedarnya itu bukan sekedarnya itu bolong-bolong, tapi ya istiqomah, tapi tidak di level kekhusukan seperti para sahabat, para ulama dan seterusnya. Terus kemudian juga wajar-wajar ketaatannya, kok itu bisa melihat? Nah ini yang perlu dipertanyakan gitu ya. Ya, kemampuan melihat itu dari mana? Karena selama ini kemampuan melihat itu tidak akan terjadi kecuali kita tetapkan di mata orang itu ada jinnya. Itu yang kita tetapkan. Apakah anak kecil, anak besar yang sudah kita hadapi selama ini ya, itu boleh dibilang 100% ya, itu ada jinnya. Ya selama ini seperti itu. Karena itu ya tidak perlu terobsesi untuk bisa melihat jin ya. Tidak usah punya pikiran aneh-aneh, apalagi merasa bahagia dan senang kalau bisa melihat jin, malah tersiksa dan tidak baik ya, gitu. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 35 ya. Ini dari Anto Klojen ya. Beliau bertanya Ustaz, pada bagian-bagian tubuh manakah jin biasa bersembunyi dan bagaimana cara mengatasinya? Ini bagus ini ya. Ya malam ini pertanyaannya tajam-tajam ya. Jadi di bagian mana jin itu bersembunyi? Ini sudah berkaitan teknis rukyah ini ya. Itu bagus ini. Terus bagaimana cara mengatasinya? Jin sembunyi itu di titik lemah manusia. Ingat ini ilmunya ini ya. Di titik lemah manusia, bukan titik lemah fisik. Bukan titik lemah mental, tapi titik lemah hubungannya dengan Allah. Titik lemah kaitannya dengan dosa. Titik lemah kaitannya dengan maksiat. Misalkan maksiat mata, maka jin itu bersembunyi di mata. Misalkan maksiat kemaluan, maka jin itu berada di kemaluan. Misalkan titik lemahnya berkaitan dengan mendatangi tempat maksiat, berarti jin itu ada di kaki. Dengan nafsunya, berarti di perut. Dengan subhat pikirannya, berarti di otaknya. Mungkin dengan rasa malasnya, ya di punggungnya. Nah itu seperti itu memahaminya. Mungkin dengan suka ghibahnya di mulutnya. minum khamr ya di mulutnya, kayak gitu. Suka mendengarkan gosip-gosip, ya berarti mungkin di telinganya. Yang suka lihat film terus ya, anak muda sekarang ini kan, apalagi film Korea gitu ya, tiap hari gitu. Kok seperti orang ketagihan. Nah, itu bisa saja jinnya masuk di matanya itu. Bukan hanya di mata, di hati dan di kepalanya itu. Ya kan isinya cuma film saja. Nah, itu bisa saja. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya dengan tobat dulu. Tobat itu berarti menutup lubang, titik lemah dosa dan maksiat tadi itu. Baru kemudian diharapkan Allah Subhanahu wa taala itu ridho dengan tobatnya, sehingga Allah menolong proses jin itu untuk dikeluarkan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ketika Ustaz tadi mengingatkan masalah Korea itu, Ustaz, film Korea, ternyata di tingkat SMA itu, Ustaz, ketika diperiksa laptopnya itu, kan sekarang laptop itu kapasitas menyimpannya kan besar-besar, Ustaz. Ada per anak itu nyimpan film Korea itu, Ustaz, yang perempuan ini, Ustaz, mahasiswa, mahasiswa perempuan itu sampai 100 giga film Korea semua, Ustaz. Nah, itu kalau sudah gitu itu kena itu mestinya. Itu saat sekolah itu, Ustaz. Innalillahi, Ustaz. Kita kan pernah melemparkan satu apa prinsip kaidah dalam rukyah ya. Kalau sebuah kedosa atau kemaksiatan itu dilakukan secara permanen, maka itu sudah mengindikasikan adanya gangguan jin. Apalagi kalau ketagihan sampai 100 film. Bisa di 100 giga. Nah, ya kan bisa dibayangkan ya betapa isinya otaknya anak itu, hatinya anak itu dikuasai oleh film. Kita bisa bayangkan tidurnya diantarkan dengan film itu, mimpinya juga mimpi film itu, bahkan bangun tidur yang terlintas adalah pikiran film itu, bahkan ketika sholat pun yang hadir adalah film itu, bahkan ketika belajar pun dia mungkin sulit konsentrasi dan yang terpikir adalah film itu. Jadi dampaknya itu besar sekali. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, kalau sebuah kesalahan, dosa atau maksiat kok dilakukan secara permanen, maka itu mengindikasikan adanya gangguan jin. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 37. Saya Dian Karangploso. Assalamualaikum Ustaz. Saya sering merasa sumpek dan hati tidak tenang. Apakah ada jin dalam diri saya? Terima kasih Ustaz. Ya, yang paling bagaimana cara menterapinya gitu ya, supaya tidak sumpek. Nah, bukan pertanyaan apakah ada jinnya. Karena kalau ditambah wes sumpek ono jine, tambah semakin bingung. Atau begini, jangan-jangan sumpek itu penyebabnya adalah jinnya, itu yang dikendaki. Karena itu begini, yang terapi yang paling mudah itu baca Quran saja. Sumpek itu hilang semua itu. Dan saat jin-jinnya ya, semua ya kaitannya dengan jinnya pun juga akan hilang, mutah. Insya Allah seperti itu. Jadi apa? Dian ya, Mbak Dian ya. Ya. Ya silakan baca Quran sebanyak-banyaknya. Itu nanti efeknya akan mutah. Itu begitu. Dan sumpeknya akan hilang insya Allah. Karena Quran itu sifaun, kesembuhan bagi orang mukmin. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break lagi Ustaz. Ini pertanyaan nomor 38. Ikhwan di Segaran. Assalamualaikum. Waktu membaca surat ru'yah untuk diri sendiri, adakah titik-titik yang perlu dipegang atau ditekan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ada kalau mau. Titik mana? Titik yang terasa jin itu berada di situ. Kalau terasa mual berarti ya di perut dipegang. Kalau terasa sesek berarti dada yang dipegang. Kalau terasa pusing berarti kepala yang dipegang. Atau terasa panas di kaki, ya dikejar di kaki. Kok lari-lari berpindah-pindah? Konsentrasi tobatnya diluruskan. Ya, konsentrasi terus mohon kepada Allah dan lebih khusyuk. Insya Allah itu akan lebih mudah dikeluarkan. Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita break dulu Ustaz. Ini pertanyaan dari pendengar radio kita yang setia ini. Pendengar setia ini Ustaz, ternyata tinggal 16 pertanyaan Ustaz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz tinggal. Bisa kita habiskan 16. Ini. Iya. Mungkin agar kita fresh lagi Ustaz dan juga seger, lebih seger fisik kita, mungkin kita mendengarkan jingle radio kita dan mungkin juga mendengar radio sambil meminum kopi atau teh yang ada di dekat kita. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kalau Allah mengatakan inna Allah ma'as sabirin, Allah bersama orang yang bersabar, Allah mencintai, Allah menolong, Allah meringankan beban, Allah menyelamatkan orang-orang yang sabar, orang yang sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan terang-terangan dengan nas dalam surah Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar, orang yang sabar. Dan sabar itu diukur pada saat hantaman musibah pertama yang disebut dengan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu diukur dengan benturan pertama. Karena musibah ketika menimpa manusia, menimpa kita, itu seolah-olah kita itu dihantam. Kita akan terkejut, akan kaget, akan jatuh mentalnya dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa orang-orang yang sabar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kalau Allah bersama orang sabar, itu artinya Allah pasti mencintai dan menolong orang sabar. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid Jami Al-Um. Inilah Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pendengar Radio Al-Um, kita akan masuk pada sesi pertanyaan yang keempat. Ini ternyata ada masuk lagi pertanyaan, 11 pertanyaan. Jadinya Ustaz, sisa total pertanyaan ini Ustaz sejumlah 27 pertanyaan Ustaz. Ya, ternyata udah. Setelah kita break, ternyata ada yang masuk lagi 11 pertanyaan Ustaz. Dan alhamdulillah pendengar Radio Al-Um ini setia-setia Ustaz. Ya. Dan semangat-semangat untuk bertanya Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita jawab semua ya. Ya, mudah-mudahan Ustaz. Mari kita lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan yang nomor 39. Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dirahmati Allah beserta keluarga. Amin. Ya, soal makan dan minuman, gimana kalau saya akui belum bisa ngilangin rokok? Sebab kalau langsung mutus secara langsung kepala pusing. Tapi saya udah bertahan berusaha mengilangi hal tersebut. Iya. Syukron, selamat Sri Gading. Iya, iya. Begini ya. Mas Selamat ya. Pertama, ya mudah-mudahan Allah merahmati keinginan baiknya Mas Rahmat untuk berhenti dari rokok. Mudah-mudahan ke depan juga tambah semakin mudah untuk menghentikan. Karena itu bagaimana cara menerapinya? Bisa dengan puasa Daud, bisa memperbanyak siwak, gosok gigi. Itu diperbanyak seperti itu. Atau ya sering saja ini minum kapsul minyak bersoda itu dan ditaruh di mulut, atau tadi itu pakai siwak tadi itu. Jadi kalau sudah ada perasaan ingin ngerokok, coba aja siwaknya digosokkan di gigi gitu, nanti bisa mutah itu, insya Allah seperti itu. Atau kalau mau pingin cepat sembuh, mau bisa mengendalikan nafsu rokoknya dengan puasa, puasa Daud dan seterusnya, dan jauhi ya teman-teman yang megang rokok. Saya kira itu. Untuk pendengar ya, karena pertanyaannya banyak, saya akan jawab singkat-singkat supaya dapat bisa menjawab semua pertanyaan. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 40. Dan saya harapkan pendengar setia radio memaklumi dengan adanya jawaban yang singkat, dan diharapkan juga bisa tetap paham ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya Khairul Beti Betek Maijen Penjahitan. Iya. Ada orang yang kehilangan akal sehat, sebelumnya normal Ustaz. Dia mondok atau cari ilmu beberapa tahun, lalu dia katanya tidak kuat dengan ilmu yang dipelajari, lalu dia hilang akal. Gimana tanggapannya? Benarkah? Ya. Kemudian bahkan dia kadang suatu saat lari sangat cepat, tidak sewajarnya orang lari. Setelah normal ditanya, pas seperti itu dia ada yang mengabari kalau ada keluarganya yang daerah lain mati. Iya. Ya jelas tidak ada ajaran agama kalau dipelajari membuat orang itu gila. Ya tidak ada orang belajar agama kok kemudian ujung-ujungnya kena jin. Tidak ada ajaran agama kok ujung-ujungnya bisa kebal. Tidak ada ajaran agama kok ujung-ujungnya kalau dipelajari bisa terbang. Itu semuanya adalah jin. Termasuk kalau kemudian ada orang belajar agama kok kemudian jadi gila, itu jin. Atau kena jin berarti jin. Ya jin kena jin. Ya, harus diruqyah. Nah, saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 41. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku Ruth Fiber di Tumpang. Ya. Maaf mau nanya, di rumah saya dan tetangga dulu sering kehilangan uang secara gak wajar. Ya. Sekarang terjadi lagi. Doyul itu ya. Iya. Uang ditaruh dimanapun kadang bisa hilang. Tapi kalau ditaruh di dalam kopiah tidak hilang. Apa ada doa penangkal tuyul atau makhluk lainnya yang suka mengganggu? Gampang. Yang pertama, hak sedekah diberikan, ya, zakat itu diberikan. Kalau memang itu jatahnya anu ya, ya mesti akan gampang diambil oleh tuyul. Yang kedua, bacakan saja ayat-ayat ruqyah. Pegang dan bila perlu tuyulnya ditantang, taruh di meja, suruh ambil. Bacakan doa suruh ambil, tidak akan bisa itu. Itu gampang sekali itu. Insya Allah seperti itu. Jadi bacakan ayat-ayat ruqyah, naruh, nyimpan apapun bacakan doa. Yang kedua, rumah itu di ruqyah. Jadi dinding-dindingnya itu biasa dilewati sama tuyul itu. Disiram sama air ruqyah. Ya. Di air ruqyah disiram dinding-dinding semuanya. Nanti akan enggak akan bisa masuk lagi itu tuyulnya itu. Ya, kalau mau aman lagi ya, ditunggu jam-jamnya dia ngambil. Hilangnya jam berapa dengan diputarkan rotal. Bisa KO itu tuyulnya. Allah alam disaf ya. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 42 Ustaz. Assalamualaikum. Ini dari Sahira di Singosari. Yeah. Ustaz, saya punya tetangga sedang sakit. Tapi diperiksa ke RS tidak ada penyakitnya. Yeah. Apa itu juga termasuk gangguan jin Ustaz? Iya, bisa saja. Kalau sudah jelas medisnya tidak ada penyakit fisik ya, tapi ada keluhan, bisa sihir, sihir penyakit. Tapi bisa juga itu hanya karena tingkat keterbatasan kemampuan dokter dan peralatan pengobatan. Jangan-jangan nanti ke rumah sakit lain, dokter lain penyakitnya ketemukan. Ya kalau situasinya seperti itu ya jangan, bukan karena sihir. Tapi kalau sudah dibawa kemana-mana kok, misalkan ada indikasi darah rendah, kena jantung, terasa sekali sakit ya jantungnya, tok diperiksakan normal semuanya. Nah, itu bisa saja gangguan jin. Terima kasih Ustaz. Yeah. Kita masuk ke pertanyaan nomor 43. Yeah. Dari hamba Allah Jabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Ustaz, bagaimana cara kita meruqyah rumah yang sudah 2 bulan tidak kita tempati? Untuk sementara kita tinggal dengan mertua. Terima kasih. Iya. ya gampang itu, ya putarkan aja, bersihkan dulu ya, karena setan itu kan suka dengan tempat kotor, jangan sampai ada bangkai. Kalau jimat, patung, gambar kan sudah bisa kita sering sampaikan ya, itu juga harus dicek. Kalau sudah ya putarkan saja rotal. Ya, menurut saya semalam saja sudah bisa ngusir itu. Terus lampu-lampu jangan dimatikan karena gelap itu disenangi sama jin. Jadi terang ya bukan berarti mesti harus dinyalakan gitu ya. Kalau rumah sudah dihuni orang ya kalau tidak terpakai dimatikan ya silakan. Kalau mau tidur suka dimatikan lampunya ya tidak ada masalah. Cuma kalau kena gangguan jin ya sebaiknya kalau tidur jangan dimatikan lampunya gitu loh. Jadi seperti itu, bersihkan rumah yang sudah lama tidak dipakai ya dengan diputarkan rotal itu. Terima kasih Ustaz, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 44. Assalamualaikum. Apa ada gerakan khusus untuk mengeluarkan jin dari dalam tubuh seseorang? Syukran Ustaz. Gerakan khusus ya nekan gitu ya. Kalau butuh ditekan gitu ya. Kalau enggak ya cukup konsentrasi sambil terus berusaha minta tolong kepada Allah dan baca-baca rukyah untuk mengeluarkan di titik yang terdeteksi itu ada gangguan jinnya. Kalau gerakan khusus seperti silat ya enggak ada, rukyah enggak kayak gitu. Justru itu malah tidak benar gitu ya. Tidak ada ritual-ritual khusus juga tidak ada. Rukyah ini syar'i, ada tuntunannya, ada ayatnya, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada hadisnya dan seterusnya. Jadi yang kita ajarkan ini adalah bagian dari ajaran Islam, bukan mengada-ngada. Saya ini tidak buat, ini semuanya ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, beda dengan pengobatan yang lain. Jadi jangan sampai salah, rukyah ini dipahami juga seperti acara yang di televisi, pengobatan pada umumnya dan seterusnya. Tidak, rukyah syariah ini betul-betul syar'i, betul-betul ada tuntunannya, ada dasarnya dan dari ajaran Islam. Karena itu sifat penyembuhannya pasti, sifat penyembuhannya itu besar, maksimal. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang kalau syaratnya terpenuhi itu tidak bisa diobati dengan rukyah itu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan nomor 45 Ustaz. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Fika di Blimbing. Yeah. Tanya Ustaz, bapak saya sudah 17 tahun yang lalu sampai sekarang kayak orang tidak normal Ustaz. Yeah, dia malas kerja. Sabar, ya. Kadang ngomong sendiri dan kadang tertawa sendiri. Bagaimana caranya menyembuhkan? Tapi bapak saya agamanya non-muslim Ustaz. Wah ini dobel-dobel ya ini. Ya karena ditanyakan ya dijawab. Teorinya disampaikan, konsepnya disampaikan. Pertama kalau mau menangani kasus seperti ini itu kan sudah lama atau itu, salap-salapnya kan juga kena, fisiknya kan juga kena. Ya yang paling bagus itu dibawa ke medis dulu, ditaruh di rumah sakit jiwa, misalkan jiwa, di klinik jiwa di Sabra Anwar misalkan gitu. Nanti di sana kan ada standar pengobatan mungkin 1 minggu atau apa. Ya biasanya habis itu sadar. Sadar tapi jinnya tetap ada. Nah ini yang jadi repot ini kan. Kalau seandainya sadar tapi jinnya masih ada di tubuh, nah agamanya lain. Nah ini repot. Kalaupun nanti dikeluarkan dengan rukyah tapi agamanya tetap agama non-muslim, ya masuk lagi gitu loh. Karena itu kita pernah menangani kasus yang seperti ini. Jadi yang bersangkutan ini non-muslim, terus gak bisa tidur berhari-hari dan ya sudah ke dokter gak bisa, terus akhirnya milih pengobatan rukyah. Ya kita tawari, kalau bu, kalau ini jinnya dikeluarkan, ya tetap akan masuk lagi, wong ibu keyakinannya begini. Tapi saya juga tidak memaksa ibu untuk masuk Islam gitu loh. Intinya bahwasanya jin masuk ini karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena tidak taat pada Allah, tidak dekat pada Allah gitu loh. Termasuk karena agama tadi itu yang tidak Islam. Ya karena sudah di mau pindah agama itu kan juga enggak gampang gitu ya. Akhirnya ya qadarullah ya, cuma jinnya saja yang keluar. Jinnya bahkan jinnya yang masuk Islam, orangnya bangga tetap gitu loh. Jadi kembali kepada tadi itu bawa saja ke dokter dulu, baru nanti urusan rukyahnya dibahas. Nah, silakan lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan 46 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia Al-Um di Kayu Tangan. Ya, ini setia ya. Benar ini Ustaz. Iya, iya. Pak Ustaz, benarkah Nabi Sulaiman AS itu bekerja sama dengan para jin? Iya. Berdasarkan itu pula merupakan dalil bolehnya orang berkhidam dengan jin. Syukron. Iya. Jadi gini ya, yang perlu dipahami, Nabi Sulaiman itu bukan bekerja sama, dalam arti mendatangkan dengan ritual poso mute, ngerowot, mulai bengi, wirid, semedi, meditasi di hutan, di tempat-tempat angker, tempat pasingit, tempat-tempat keramat. Tidak, tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi seorang nabi, Allah berikan apa namanya mukjizatnya itu dalam bentuk bisa menguasai seluruh makhluk, termasuk iblis dan tentaranya dan jin dan tentaranya itu, ya, dengan bangsanya itu. Jadi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu bagian dari mukjizat. Ya, dengan sendirinya statusnya menguasai, bukan bekerja sama. Ya, menguasai bangsa jin, memerintahkan, menyuruh. Kalau itu diartikan dalil bolehnya orang pakai kadam jin, salah. Karena kalau kadam jin itu untuk mau menjadi kadam itu harus diminta dulu, ada mahar, ada akad. Akadnya apa? Penyimpangan. Poso mutih, ya. Poso ngerowot, terus poso pati geni, ya kan? Itu kan penyimpangan, tidak ada dasarnya. Jadi pinter talbisnya itu begitu. Puasa, tapi puasa mute, gitulah. Puasa, namanya juga puasa kan baik. Ternyata puasa mute, kan tidak ada tuntunannya. Talbis itu. Ya, saya sampaikan ini penting juga. Ya. Ini kan kaitannya juga dengan kayak tadi itu apa? Penipuan talbisnya Korin itu. Kalau orang habis meninggal, itu katanya arwahnya datang ke rumahnya, ya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu kan keyakinannya orang Hindu itu, yang memang meyakini roh orang yang mati itu datang. Itu sebenarnya setan Korin tadi itu talbis itu. Jadi kembali tadi, ini nyinggung tadi materi yang awal gitu ya. Saya lupa mengkaitkan dengan masalah tadi itu yang roh datang ke rumah itu, yang ya seolah-olah ada waktu-waktu tertentu terus kemudian disediakan makanan oleh orang Hindu itu. Itu sebenarnya keyakinan dari mereka, padahal itu adalah setan Korin. Jadi apa namanya tadi apa pertanyaan tadi? Tadi apakah benar itu Nabi Sulaiman kerjasama ya, dengan para jelas jin? Ya, kalau itu jelas tidak mungkin. Dan tidak, apakah tadi boleh manusia itu berdalil dengan itu, Ustaz? Ya salah, ya, jelas salah. Ya, itu kalau dalilnya pakai itu, dalilnya itu mesti surat Jin ayat 11 itu. Wa annahu kana ijalun minal insi ya'udhu nabi rijalun minal jinni fazaduhum ro'ako. Malah dalilnya kena itu. Di antara manusia itu ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta bantuan dari laki-laki bangsa jin, ya tambah sesat. Nah, itu dalil itu tegas sekali bahwasanya siapapun yang minta bantuan pada bangsa jin dengan ritual-ritual tertentu, maka dia masuk dianggap menyembah jin dan syirik. Tetapi muncul pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seandainya saya tidak minta tapi jinnya datang? Sama saja, itu penipuan itu. Intinya cuma satu, kita diperintahkan Allah beribadah ikhlas. Jin pun juga diperintahkan beribadah pada Allah secara ikhlas. Tidak boleh ada saling penggambaan. Tidak boleh. Jadi kalau jin baik itu ya tempatnya di masjid dan dia harus beribadah kepada Allah. Kok ada jin baik menghadapi manusia? Itu penipuan, itu setan itu. Ya, jangan pernah tertipu menerima. Misalkan dia datang dalam bentuk serbanan, ngakunya wali, ngakunya yai, ngakunya romo dan seterusnya, itu penipuan aja. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan 47. Ya. Ini dari Nur Cahyati Ngajum. Ustaz mau bertanya, kenapa dimanapun aku selalu dizalimi orang dan bagaimana menghilangkannya? Terima kasih. Ya, ada doa-doa yang kalau dibaca itu kita tidak akan sial, gitu ya. Termasuk doa untuk menghilangkan kesialan itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wal hasadi dan seterusnya. Doa itu bagus untuk dibaca. Juga zikir pagi sore itu juga melindungi. Juga sholat malam itu melindungi. Jadi intinya agar kita tidak dizalimi orang, maka lebih dekat kepada Allah, itu kuncinya. Dan juga membaca doa-doa itu pengaruhnya nanti akan besar. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 48 dari Ikhwan Segaran. Assalamualaikum. Tetangga kami non-muslim pelihara anjing. Bisa enggak malaikat masuk ke rumah? Terima kasih, Ustaz. Ya bisa, itu kan rumahnya tetangga. Nah, rumah kita kan enggak ada anjingnya, enggak. Jadi kan sudah akadnya itu. Malaikat kan juga melihat akad rumah itu. Oh, ini rumahnya siapa? Oh, rumahnya fulan. Ada anjingnya. Yang satunya tetangga tapi enggak ada kaitannya. Ya bisa. Ya, kan rumah itu kayak model kayak aurat ya. Melihat kita aja sudah itu. Terima kasih, Ustaz. Kita masih pada pertanyaan 49, Ustaz. Dari Abu Ilyas Sumber Sekar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang semoga dirahmati Allah. Amin. Afwan Ustaz, Allah. Saya tanya lagi. Ya, teman saya sering mimpi bertemu dengan bapaknya yang sudah meninggal. Sudah meninggal, serta orang-orang yang sebelumnya dekat dengan dia, akan tetapi mereka semua sudah meninggal. Iya. Apakah teman saya tersebut dapat dipastikan bertemu dengan jin korin orang-orang yang sudah meninggal, Ustaz? Iya. Apa itu cuma mimpi biasa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Apa jin korin itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita, Ustaz? Dengan harapan tidak ada lagi bisikan-bisikan yang menjauhkan kita dari ketaatan. Ya, saya luruskan dari yang terakhir ya. Bahwasanya jin korin itu tidak di dalam tubuh. Tolong ya, jangan sampai salah paham. Nanti bisa menyebarkan fitnah itu. Katanya Ustaz Tarif jin korin di dalam tubuh. Salah itu. Dari tadi saya tidak mengatakan jin korin di dalam tubuh. Jin korin itu justru di luar. Kemudian bagaimana dengan masalah mimpi tadi itu ya? Abu Ilyas ya. Ya ini rutin ikuti kajian Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan dadanya untuk bisa menerima kebenaran dan ilmunya tambah semakin banyak. Untuk masalah mimpi-mimpi tadi itu, kita lihat redaksi mimpinya itu apa, arahnya kemana. Kalau mimpi-mimpi tadi itu untuk menjauhkan diri pada Allah, untuk syirik, untuk nyimpang akidahnya ya, bapaknya datang tapi ngajak dosa, misalkan ngajak ini, ngajak itu ya, instruksinya ini, ya itu semuanya dari setan. Setan korin atau setan dalam arti umum. Nah, kalau misalkan kok disuruh taat, disuruh sholat, itu kan datangnya dari Allah itu. Kan gitu. Ya, berarti mimpi kebaikan. Tapi kalau kok enggak datang, enggak ada kaitan dengan ketaatan, enggak ada juga dengan dosa, kok terus mimpi, ya itu kembang tidur aja. Kan mungkin saking dekatnya sama bapaknya harus ngimpi terus. Tapi juga harus hati-hati. Bisa saja ya itu menggambarkan godaan keimanan itu ya. Artinya kalau caranya menanggapi mimpi itu salah, diartikan ke yang khurafat-khurafat, ya jadinya seperti itu. Itu yang ditarjetkan oleh jinnya. Karena itu ya kalau mimpi bapaknya datang, yang meninggal datang, ya doakan saja gitu ya. Dan kalau ragu takut ya berludah sebelah kiri, bacakan tahu dulu, berludah sebelah kiri 3 kali. Itu untuk mengusir dampak mimpi tadi itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 50, Ustaz. Ini dari Wati Ngiju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya sebelumnya tidur, saya wirid di tempat tidur. Dan saya menguap dan mata keluar air. Apakah itu tanda jin di tubuh saya keluar? Dan apa setelah keluar bisa masuk ke tubuh anak saya yang sedang tidur di sebelah saya? Terima kasih, Ustaz. Ya, insya Allah enggak. Kalau insya Allah keluar, insya Allah keluar. ya mudah-mudahan bukan nangis karena ingat sesuatu ya, bukan ya netesnya itu ya, ya tapi karena apa namanya, karena tepat dengan adab sunnah, sehingga kadang-kadang memang jin itu ya dengan bertawan dengan timing yang tepat menerapkan adab atau etika atau sunnah itu bisa keluar. Dan kalau masuk ke anak insya Allah enggak ya, jadi aman insya Allah. Diteruskan saja apa namanya adab-adab yang selama ini sudah diamalkan, termasuk doa mau tidur dan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang sekarang masuk, pertanyaan yang ke 51 Ustaz. Ini dari Ummu Ahmad di Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan, apakah perukyah itu mampu melihat jin? Bila mampu, apa berarti perukyah itu juga dimasukkan jin? Dimasuki jin. Ya, dimasuki jin. Karena dari keterangan Ustaz yang lalu, bila mampu melihat jin, bisa dipastikan kemasukan jin. Iya. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Iya. Iya. Jadi kalau ada perukyah kok bisa melihat jin itu? Ya ada jinnya. Sudah titik itu. Kalau tidak percaya, didatangkan saja ke kita. Tidak ada itu. Ya pasien kita banyak yang bisa melihat itu. Ya ujung-ujungnya ya, jin di mata ada. Nah, mudah-mudahan bisa diterima. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan nomor 52 dari Rudi Tidar. Rudi Tidar, saya harapkan masih setia mendengarkan Radio Al-Um Ahli Sunnah Wal Jemaah dan masih segar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Kalau saya mau konsultasi perihal ru'yah di tempat Ustaz, apa bisa Ustaz? Alamat Ustaz di mana? Terima kasih Ustaz. Iya, kalau di rumah kayaknya sulit nemui saya karena mobil terus. Ada jam kerja, ada macam-macam kegiatan. Saya sarankan ke Qolbun Salim saja. Di nanti akan banyak yang bisa nangani. Ya, lanjut. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang nomor 53 Ustaz. Dan subhanallah Ustaz, ini pertanyaan dari luar pulau kita Ustaz. Ya, kalau kita kan di Jawa, ini ternyata dari Lombok Ustaz. Pulau Lombok Ustaz. Alhamdulillah ya Ustaz, ternyata Radio Al-Um Ahli Sunnah Wal Jamaah juga sampai ke Lombok. Masyaallah ya. Ini pertanyaan dari saya Habibi dari Lombok. Saya mau tanya berapa jin atau malaikat yang ada di tubuh manusia atau yang mengikuti manusia, dan malaikat atau jin apa saja itu? Iya, ini dari Lombok seperti minggu yang lalu ya, juga ada yang dari Lombok bertanya. Kalau ditanyakan berapa yang ikut, kalau di dalam tubuh kan sudah saya jelaskan ya, tidak ada yang di dalam tubuh. Kalau dihitung malaikat yang ikut ya, misalkan tadi itu malaikat Korin tadi itu satu, yang kedua Rokib, Atid, itu yang terus mencatat amal kebaikan atau keburukan kita. Selebihnya ya tidak ada. Apakah cuma tiga saja? Wallahualam, tidak tahu. Apakah masih ada sisanya? Tidak tahu. Kalau berdasarkan keterangan dari hadis yang berkaitan dengan misalkan penulisan pencatatan amal, ya ada malaikat Rokib, malaikat Atid. Kemudian kalau dari apa namanya Korin pendamping malaikat sebelah kanan, berarti tiga itu. Selebihnya wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan 54. Ini dari Bu Vera Singosari. Ibu Vera Singosari, semoga Ibu Vera Singosari masih mendengarkan kita, dan saya harapkan juga dalam keadaan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, yang semoga dirahmati Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita bermimpi berhubungan intim dengan orang lain? Apa itu adalah jin yang masuk dalam mimpi saya? Syukron. Ya, betul. Kalau itu jin, ya setan, ya. Tapi bukan berarti kena jin, kena setan dan harus dirukyah, tidak. Tapi itu menggambarkan kena tipu daya gangguan setan sampai adanya mimpi seperti itu. Ya, dilanjut. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang nomor 56 dari Aji Singosari. Bapak Aji Singosari, dan saya harapkan Bapak Aji Singosari masih setia mendengarkan kita dan masih dalam keadaan fresh dan segar. Bisa Pak Bapak Aji sambil minum sebuah secangkir kopi atau teh. Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar Al-Um, mau tanya Ustaz, apa kalau orang yang kemasukan jin itu kalau sudah ditinggal jin badannya lemah, kok anak teman ana yang terkena jin badannya langsung drop habis di ruya? Ini yang pernah ana tanyakan dulu yang habis operasi dan gak mau makan. Syukran Ustaz. Ya bisa, bisa lemes, artinya masih ada jin lagi yang ada di tubuhnya. Ya, mestinya begini, kalau setelah diruqyah itu terlepas adanya penyakit fisik lainnya, kalau tidak ada penyakit fisik lainnya, setelah diruqyah itu ya seger dan tambah fresh, tambah terang, jernih, plong. Tapi kalau habis diruqyah kok tiba-tiba jinnya keluar, kok setelah itu lemes, itu masih ada lagi yang lain. Nah, seperti itu. Ya, coba aja dicek lagi kan, insya Allah ada. Ya, kecuali begini, kasusnya habis diruqyah, jinnya keluar, tapi menyisakan penyakit fisik. Nah, baru setelah itu dampaknya lemes. Tapi kalau dari praktek di lapangan, kalau habis diruqyah kok masih ada dampak lemahnya itu, berarti masih ada jin yang lain yang kesakitan yang belum keluar. Intinya kalau sudah diruqyah itu langsung fresh, wajah fresh, normal, berbinar-binar, cerah, dan seterusnya. Lanjut. Kita masuk pada pertanyaan yang 57 Ustaz. Dan alhamdulillah ada kabar baik Ustaz. Ini Ustaz, ternyata pertanyaan kita ini tinggal 4 Ustaz. Insya Allah sebentar lagi kita tuntas dan bisa break Ustaz. Dan saya sapa lagi pendengar setia Radio Al-Um Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita pertanyaan ini tinggal 4 pertanyaan. Dan mudah-mudahan malam ini bisa selesai semua. Dan saya harapkan pendengar Radio Al-Um Ahli Sunnah Wal Jamaah masih dalam keadaan sabar dan segar, sehingga pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya bisa diterima dengan baik. Kita lanjutkan Ustaz dari Pak Mansur di Pakis. Pak Mansur, ini Pak Mansur, semoga Pak Mansur masih dalam keadaan sehat dan masih setia mendengarkan Radio Al-Um. Saya mau bertanya, kalau pas tidur sering mengalami istilah Jawanya tindian atau mimpi dicekik seperti nyata, tapi saya tidak bisa bangun, padahal tiap mau tidur saya selalu membaca doa. Apa penyebabnya? Terima kasih. Kalau sudah membaca doa kok masih tindin, ada dua kemungkinan. Pertama, tidak yakin dengan doa itu. Nah, atau kedua, doanya doa apa dulu? Ya, misalkan cuma baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, itu kalau doa itu padahal kasusnya berat, ya ditambah lagi dengan perlindungan Rasulullah ketika mau tidur. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan ke telapak tangan. Nanti itu diusapkan dari kepala, ya, terus dioleskan ke sekujur tubuh sampai kaki. Diulangi 3 kali. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan lagi ke telapak tangan, diusapkan lagi dan 3 kali. Dan juga ditambah dengan baca Al-Kursi, insya Allah tidak akan tindin. Kalau ada proses tindin lagi, bisa jadi rumahnya yang bermasalah. Tapi kalau rumah tidak bermasalah, rumah itu ada jinnya, misalkan gitu ya. Kok tidak ada? Ya, kemungkinan ya yang bertanya Pak Mansur ini ya terkena gangguan. Nah, tidak perlu takut istilahnya gitu ya. Tapi tadi itu sudah kita sampaikan ya, dengan puasa Dawud, dengan doa zikir pagi sore, dengan bangun malam, dengan baca Quran, itu semuanya nanti akan bisa mengeluarkan gangguan jin. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya silakan aja untuk proses rukyah datangi di Masjid Qolim, di Masjid Qolbun Salim di belakang kampus UIN. Insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan alhamdulillah Ustaz, ada kabar gembira lagi Ustaz. Ternyata pendengar-pendengar radio Al-Um ini Ustaz setia-setia dan selalu menemani kita. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Ternyata ada tambahan lagi pertanyaan Ustaz. Tiga lagi Ustaz. Dengan itu berarti ada 6 pertanyaan lagi Ustaz ini Ustaz. Kita sampai pada pertanyaan yang ke nomor 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya membuang atau membakar azimat atau benda-benda gaib agar tidak mempengaruhi yang membakar? Ya, begini caranya. Ya, supaya tidak mempengaruhi yang membakar atau keluarga ya. Sebelum dibakar, dimusnahkan, putarkan dulu merotal di rumah itu. Nah, bagi yang membakar, ya wudu dulu. Kemudian kan buatkan air ruqyah. Air ruqyah kemarin sudah kita bahas ya. Air ruqyah itu ya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falq, Al-Ikhlas, Al-Falq, An-Nas berulang-ulang. Kemudian membaca itu uapnya kena, terus benda-benda itu masukkan dulu. Setelah itu dimasukkan untuk menghilangkan kekuatannya hilang tadi itu, baru kemudian dihancurkan. Entah dibakar atau dipecahkan. Insya Allah tidak ada pengaruhnya. Kalau ternyata ada was-was cemasan, ada seperti yang mau ikut, itu bisa terapinya dengan mandi, mandi besar. Itu nanti akan lari dan lepas. Kalau juga masih terus ada yang ikut, ya dibawakan saja, diputarkan HP-nya nanti. Itu nanti akan lari. Tapi itu sangat sulit, sangat jarang, tidak pernah. Ya sulit untuk jin ngeyel gitu. Ya, yang banyak kalau terapinya tadi itu menghilangkan dari dia tempuh, wudu dulu, kemudian dibuatkan air ruqyah dan dimasukkan. Insya Allah aman. Terima kasih Ustaz. Yeah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 59. Yeah. Kita sapa, ini dari Tono Lawak Waru. Ya, insyaallah ya. Selamat malam Pak Tono Lawak Waru. Ya. Ustaz, hamba ingin mengikuti terapi ruqyah. Bagaimana caranya dan di mana? Kapan waktunya? Kalau waktunya silakan aja ya, pagi, siang, sore ke Masjid Qalbun Salim. Tempatnya Masjid Qalbun Salim. Di mana Qalbun Salim itu? Di belakang kampus UIN di Jalan Sunan Kalijogo nomor 9. Ya. Nomor 9 Ustaz. Nomor 9 ya. Nomor 9. Masjidnya tidak terlalu besar, tapi itu untuk sementara menjadi center ruqyah. Ya. Sebelum klinik ruqyah di Al-Um dibuka. Ya, itu di sana saja dulu. Terima kasih Ustaz. Mungkin untuk Bapak Tono Lawak Waru. Bapak Tono Lawak Waru bisa datang ke Masjid Qalbun Salim, Jalan Sunan Kalijaga Dalam, nomor 9 belakang UIN. UIN, dan di belakang UIN ada Pujasera Arum Dalu. Di belakang Pujasera itu adalah Masjid Qalbun Salim. Ada yang tower. Masjidnya ada tower di depannya. Tower, ya. Masjidnya mungil, kecil, dan insya Allah lah di sana ada teman-teman yang lain ya Ustaz. Yeah. Kita masuk ke nomor pertanyaan ke nomor 60. Yeah. Dian Singosari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya. Ada seorang perempuan tua, beliau ini dulunya normal-normal, akan tetapi sekarang orangnya jalan-jalan terus tanpa kenal lelah. Saya dengar-dengar katanya diguna-guna biar lupa, karena tanah dan rumahnya dijual oleh anak-anaknya. Dan orang ini memang lupa dengan saudara-saudaranya, anak cucunya. Apakah ini termasuk kemasukan jin? Apakah ini bisa disembuhkan? Terima kasih Ustaz. Iya. Astagfirullahaladzim ya. Kalau seandainya ada anak yang berlaku zalim kepada orang tuanya, itu bisa durhaka itu. Itu hartanya itu tidak akan barokah. Dan sejak dia menjual, ya itu nanti akan kembali keburukannya pada pelakunya itu. Ya, mudah-mudahan segera tobat dan segera nebus kesalahan mumpung orang tuanya masih hidup. Ya ibunya ini ya, orang tuanya ini ya jelas kena jin, kena sihir. Apakah bisa disembuhkan? Ya mudah-mudahan Allah bisa menyembuhkan. Kalau secara mudah-mudahan Allah menolong dan memberikan kesembuhan gitu ya. Kalau secara teori ya bisa, intinya bisa. Ya. Kita masuk Ustaz ke pertanyaan yang nomor 61. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah hantu masuk ke dunia manusia? Maka jin perlu ilmu yang tinggi. Begitu juga manusia. Kalau benar, apakah hantu-hantu itu ilmunya tinggi? Terima kasih Ustaz. Ya, saya luruskan ya. Allah itu menciptakan makhluk dua yang punya kewajiban beribadah, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Adz-Dzariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang diperintahkan wajib beribadah cuma dua, manusia dan jin. Hewan tidak ada. Di luar itu ada malaikat. Nah, malaikat sudah kita pahami kalau diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Nah, pertanyaan iblis setan itu di mana? Iblis setan itu masuk bangsa jin. Lalu kuntilanak tuyul, ya, gendruwo, wewe gombel itu masuk mana? Itu juga masuk bangsa jin. Hantu-hantu itu masuk mana? Masuk bangsa jin. Iblis itu masuk mana? Masuk bangsa jin. Semuanya adalah bangsa jin. Masing-masing itu ya memiliki ya perbedaan, seperti halnya kita. Ada suku Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Batak, ada Melayu, dan seterusnya. Jadi mereka ini ya masuk bangsa jin. Apakah dia lebih kuat? Itu tidak ada ketetapan. Bisa saja Ifrit lebih kuat, bisa saja Iblis lebih kuat. Itu tidak usah kita perpanjang lebar. Kita ingin tahu tidak perlu. Yang jelas hantu itu bangsa jin. Jin itu ya mewakili semua yang dikenal makhluk halus oleh manusia, gitu ya. Jadi hantu itu bukan berarti makhluk di luar jin. Nah, hantu itu ya tadi itu toh, wewe gombel, kuntilanak, pocong, yaitu kan jin yang mencitrakan seperti apa yang membuat masyarakat takut, gitu loh. Jadi itu sudah kita sampaikan dulu, ya sudah kita berikan ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini sudah mewakili. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan 62. Yeah. Ini dari Nandita Sumbersari. Yeah. Ibu Nandita Sumbersari, alhamdulillah ini yeah, sampai pada pertanyaan Ibu. Dan semoga Ibu masih dalam keadaan segar dan masih setia mendengarkan radio Al-Um Ahlussunnah Wal Jamaah. Iya, yeah, yeah. Ustaz, afwan telat Ustaz. Iya, yeah, enggak apa-apa. Apakah kalau terkena jin atau melakukan bid'ah itu bisa menguatkan jin korin? Bagaimana kita menyadari kalau kita itu dalam keadaan malas atau gangguan jin? Jazakallahu khairan. Ya, ada kalahnya kita malas manusiawinya. Ya. Tapi ya selama itu tidak ekstrim, tidak berlebihan, ya. Dan masih ya wajar. Ya, ya manusia ya, tetap manusia. Tapi kalau sudah malas-malasan terus bawaannya, lah itu setan korinnya bekerja. Terus bagaimana kalau jin masuk di tubuh, apa menguatkan setan korin? Ya, dijawab. Terus apa lagi satu yang tadi itu? Kebitaan. Ya bisa saja bid'ah itu menguatkan setan korin. Intinya setan korin ini kan menjerumuskan kita dengan kebitaan, menjerumuskan kita dengan dosa, menjumuskan kita dengan kemaksiatan, penyimpangan, penentangan, kerusnya, kan, dan seterusnya. Semua yang dibenci Allah itulah perintah setan korin, gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah bid'ah itu bisa ditambah, itu yang lebih menguatkan di situ. Apakah maksiat dosa bisa menguatkan setan korin? Justru di situlah kuncinya. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari pertanyaan yang 63 dari Muhammad Merjosari. Bapak Muhammad Merjosari, alhamdulillah ini pertanyaan Bapak. Apa mungkin terjadi seseorang melihat jin tapi matanya tidak diganggu jin, hanya saja jin itu yang menampakkan diri? Ah, betul, sangat mungkin. Tidak ada aman. Betul, selamat kepada Bapak. Pertanyaannya bagus. Kalau sifatnya temporal, tidak permanen, suatu saat kelihatan gitu ya, maka itu aman. Nah, tapi kalau tiap saat kita melihat, apalagi tahu jumlahnya, apalagi bisa dialog, itu ada jin di matanya. Tapi kalau suatu saat kok ditakut-takuti terus kita tidak takut, ya sangat bisa. Bagus ini pertanyaannya, bisa meskapi dari apa yang saya jelaskan. Ya, jadi momen untuk orang bisa melihat itu ada, sebenarnya bukan melihat tapi penampakan tadi itu. Ya, berarti tidak ada jin di matanya. Betul. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita sampai pada pertanyaan yang nomor 64 Ustaz. Ini mudah-mudahan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Apakah zikir pagi sore itu al-maksurat? Maksudnya zikir pagi al-maksurat itu Ustaz Hasan Albana. Itu gimana Ustaz? Status zikirnya ini ya? Iya. Ya seperti yang sudah di apa dikomentari oleh para ulama, di situ ada lemahnya, ada dhaifnya, tapi bukan berarti seluruhnya, gitu ya. Jadi beberapa poin itu dianggap dhaif atau lemah itu ada. Ya wallah alam ya. Untuk lebih detailnya, yang jelas seperti itulah al-maksurat, tadi ada sisi kelemahannya. Karena itu ya diambil yang benar, yang lemah tidak boleh diamalkan. Ya kalau mau lebih benar lagi, ya sebetulnya tidak perlu dengan istilah yang dipermanenkan begitu. Misalkan dengan al-maksurat Hasan Albana. Karena status Imam Hasan Albana itu mestinya tidak membuat zikir yang dipahami kaku dan permanen begitu. Karena zikir itu mestinya merujuk pada Rasulullah. Karena itu tidak perlu diberi makna khusus sehingga harus di mana-mana maksurotan gitu. Salah. Di luar maksurat tidak ada zikir lagi. Atau maksurat itu ya Hasan Albana. Padahal maksurat itu adalah doa dan zikir yang diambil dari Rasulullah. Karena itu mestinya bisa diperkaya dengan misalnya Kisrul Muslim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Qotton itu ya. Bisa begitu. Jadi kan tambah semakin luas gitu. Jadi tidak kaku gitu loh maknanya. Ya, wallah misal habis. Saya ini tawarkan ke Ustaz. Ini ya, ternyata pendengar radio Al-Um ini Ustaz setia-setia Ustaz. Ada berapa? Alhamdulillah. Ternyata ini ada yang masuk lagi Ustaz. Ya, dari Rohis ya, Lawakwaru. Rohis ya. Lawakwaru. Ya. Alhamdulillah ini Ustaz masing-masing ada waktu untuk Rohis. Ini pertanyaannya Ustaz. Apakah jin itu bisa dilihat? Bisa dilihat. Mau melihat jin maksudnya begitu? Iya mungkin Ustaz. Ya kalau Allah mengendaki ya bisa. Kalau jinnya mau menampakkan diri dan Allah mengizinkan, bisa. Kalau kita mau pakai ritual nyimpang, ya tambah bisa gitu loh. Ya kan bisa itu. Karena itu pertanyaannya kan sifatnya umum. Tapi kalau ritual nyimpang ya otomatis di mata kita ada jinnya dulu ya, itu baru bisa lihat. Tapi kalau misalkan Allah mengendaki, misalkan kita tidak ada jin tapi Allah mengendaki penampakan, ya bisa dilihat. Ya selama ini kan prinsipnya gini loh, kenapa kok kita sampaikan ini rukyah kan sudah berjalan panjang, yang kita hadapi kan dunia jin. Nah, sampai saat ini alhamdulillah ya, alhamdulillah, dan saya tidak minta, dan mungkin itu yang diberikan yang terbaik oleh Allah. Sampai saat ini kok tidak pernah bisa melihat jin itu. Adalah yang dihadapi itu kan dunia jin ya, jadi situ yang sering kita tangani. Justru malah gini, ada orang yang bisa melihat jin, itu yang kita tangani. Banyak mahasiswa yang bisa melihat jin, wah tambah banyak lagi. Bukan hanya sekedar melihat, terjadi dialog, terjadi perintah, jadi ada ta'awunnya, ada kerjasamanya di situ. Bahkan wah macam-macam yang bisa melihat ini macam-macam dan punya kemampuan itu semuanya ya ada jinnya gitu ya. Ada lagi. Ada Ustaz, ternyata ini ya enggak apa-apa. Ini ada dari ini dari Arif Ustaz. Ya. Subhanallah Ustaz, ternyata namanya sama dengan Ustaz Arif ya Ustaz. Iya. Ini dari Arif Joyo Mulyo. Alhamdulillah Arif Joyo Mulyo masih setia mendengarkan radio Al-Um Ahlussunnah Wal Jamaah. Yeah. Mudah-mudahan barokah ya ilmunya ini. Yeah. Ustaz, ana mau tanya Ustaz, apakah suami halal dan dapat ridho dari Allah jika menceraikan istri yang tidak taat pada suami sampai kerja keluar kota tidak izin si suami? Ustaz Sukron, jazakumullah. Ya, masyaallah, ini konflik rumah tangga ya. Ya pertanyaannya tidak mesti harus dicerai gitu langsung. Pertanyaannya diukur dulu sejauh mana tanggung jawab suami mendidik istri. termasuk di dalamnya menjelaskan hukum-hukumnya, keutamaannya taat pada suami, yang itu bisa dijamin masuk surga, menjadikan surga bagi istrinya dan seterusnya. Jadi apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kemudian ya langsung, jangan langsung dicerai juga, kan masih ada orang tua, ada mertua, kan masalahnya bisa dipikir bareng-bareng gitu ya. Kalaupun itu sudah ditempuh, berdoa dulu, mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan istri itu diberi petunjuk, kemudian bisa merubah. Nah, baru kalau kemudian kok tambah menentang, sudah didoakan dan berjalan agak cukup waktunya untuk mengambil keputusan, sudah sholat kok terus sepertinya istri ini tidak ada niat untuk baik membina rumah tangga, atau justru malah menggambarkan istri itu tadi itu mengendaki pecah rumah tangga, ya gimana lagi, itu memang yang terbaik ya, mungkin bisa dan seterusnya. Atau juga dicurigai jangan-jangan ya itu ada unsur gangguan ya, jin dan seterusnya, yang itu juga perlu dibahas gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah merahmati ke Mas Arif ini. Ya, rajin rajin sholat malam ya. Mohon kepada Allah seperti malam yang akhir, baca doa ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis itu sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kasus rumah tangganya terselesaikan ya. Terima kasih Ustaz. Ini ternyata masih ada yang penasaran Ustaz ya, dengan jawaban-jawaban tadi Ustaz. Ya, ini ya, dari yang tadi yang bertanya tentang Al-Maksurah dari Hasan Al-Banna Ustaz. Ya. Dia bertanya lagi Ustaz, terus apa zikir pagi sore itu? Zikir pagi sore banyak ya. Saya sekali lagi tolong jangan disalahpahami. Yang di Hasan Al-Banna bukan berarti salah semua, Maksurah salah semua. Tapi juga berarti harus tahu salahnya kan gitu ya. Yang salah itu yang tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Kalau zikir pagi yang betul-betul diajarkan Rasulullah, jadi ingat ini ya, yang benar di Maksurah itu datangnya dari Rasulullah, zikir pagi sore. Sementara semua zikir pagi sore itu datangnya dari Rasulullah, karena hanya Rasulullah yang berhak menentukan zikir pagi sore. Kalau ulama kan tidak boleh ya zikir, saya buat sendiri zikir pagi sore, tidak ada. Statusnya adalah hamba, beda dengan Rasul. Rasul itu utusan, karena itu memberitahu bagaimana seharusnya berzikir pagi sore. Nah itu bisa dibaca di tadi itu Hisnul Muslim tadi itu, di Syekh Koton tadi itu. Di situ nanti Rasul akan ngajari kita zikir pagi sore. Apa zikir pagi sore ya? Misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali itu. Kemudian ini yang berkaitan dengan pelindungan loh ya. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir 3 kali, atau La ilaha illallah wa la syarika lah sampai akhir, bisa 1, 10, 100. Itu semuanya diajarkan Rasulullah. Jadi bisa dibaca di kitab itu, di benteng orang Muslim ya. Kalau edisi terjemahannya kalau tidak salah begitu ya. Atau kumpulan doa menurut Quran dan Sunnah itu ada. Jadi maksud saya supaya tidak ada kerancuan dalam beramal, dalam beribadah, khususnya masalah zikir, doa zikir pagi sore tadi itu. Terima kasih Ustaz. Ternyata masih juga ada yang penasaran Ustaz ya, yang tadi sudah bertanya. Ini dari Arif juga Ustaz ya. Tapi ini Arif yang Piranha atas ya. Berarti tetangga Ustaz ini ya Ustaz ya, dan ya, namanya juga sama Ustaz ya, ternyata. Ya, Ustaz, ternyata di rumah kami ada kertas yang dipaku di balik pintu yang kami khawatirkan kertas tadi adalah raja. Sebaiknya ya, diapakan? Ya, diambil aja, kemudian masukkan ke rendaman air ruqyah. Air ruqyah tadi kan sudah kita sampaikan ya. Airnya dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca terus berulang, mohon pada Allah untuk bisa menetralisir kertas tadi itu. Masukkan, setelah itu dibuang tempat sampah juga bisa. Nah, kertas itu gitu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah selesai Ustaz. Dan mungkin sebelum Ustaz ngasih mutasor, ini Ustaz ada fenomena ya Ustaz di sebuah pondok ini Ustaz, di pondok pesantren putri. Ya, seorang putri ini tiap malam itu dicakar oleh jin, Ustaz. Yang tahu bahwa dicakar oleh jin itu ada temannya di pondoknya itu, dia itu selalu melihat ketika dicakar gitu, Ustaz. Dan bekasnya sampai paginya itu ada, Ustaz. Di bagian tubuh tertentu dan juga tubuh yang kelihatan, Ustaz. Seperti bekasnya itu kucing, dicakar kucing, Ustaz. Iya. Ya, enggak ada masalah, itu gangguan jin kan ya secara umum. Kenapa kok anak itu yang melihat dan dia yang mengalami pencakaran? Ya dia yang bermasalah. Jadi anak itu yang bermasalah. Anak ini perlu dicurigai. Loh, kena sudah dicakar jin kok mencurigai? Iya, karena yang dikejar-kejar kan dia. Berarti kan ada pertentangan antara jin di dalam tubuhnya dengan jin yang di luar. Nah, statusnya kayak gitu. Atau statusnya begini, itu jin turunan tapi anak itu tidak mau karena itu nyerang, ganggu dan seterusnya. Nah, kemungkinan begitu. Ya, ya alhamdulillah Ustaz. Waktu udah menunjukkan jam 11 lewat 9. Ya. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin sebelum kita tutup Ustaz, kita pamit pada pendengar radio Al-Um, Ahli Sunnah Wal Jemaah. Mungkin Ustaz memberi mutasornya dari kajian malam ini, Ustaz. Iya. Jadi begini, inilah yang bisa kita berikan pada para pendengar radio Al-Um dimanapun berada. Jadi kita ini cuma satu keinginannya, ingin hikmat terhadap umat, ingin melayani umat, ingin mencerahkan umat, membantu umat, menolong umat. Jadi pertama target kita adalah meluruskan akidah supaya kita selamat ketika kita kembali kepada Allah. Yang kedua ya, kita semakin paham tentang masalah seluk-beluk dunia jin, yang itu berarti kita semakin terbebas jauh dari perdukunan, kesirikan, dan juga harapannya kita bisa selamat dari tipu daya jin, tipu daya setan dan seterusnya ya. Jadi itu yang paling penting di situ. Termasuk tema malam ini yang membahas tentang Korin, kaitannya dengan perdukunan, kaitannya dengan dunia ramal dan seterusnya. Itu semuanya kita berikan ya, apa namanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa apa, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dari saya itu yang bisa saya berikan, termasuk kalau sampai malam begini ya saya sampaikan kalau sebetulnya kita ingin bisa menjawab semuanya, tidak ingin ada hutang ya, kasihan kalau setiap kali kita adakan rukyah selalu numpuk hutang-hutang, itu kan enggak regeloh orang yang bertanya gitu lah. Karena itu mudah-mudahan ya malam ini yang bisa tuntas itu, untuk malam-malam selanjutnya ya juga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk seandainya jika ada pertanyaan lagi itu bisa kita tuntaskan. Dari saya cukup sekian, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab ya, termasuk terlalu cepat dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Dari saya cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.